جنيد البغدادي شيخ أحمد الكبير الباهي شاب الحسن الشريف سيد ابن عطاء الله السكندري سيد الشاب شيخ الحجي شاتبي شيخ الحجي قرطبي شيخ الحجي منصور أبي وأمي حجي زيد أبائنا جميع الشهداء والصالحين فاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن يسجله ثناء على الله تعالى. صحيفه 62. صحيفه 62 جزء 2. Dai kaluhur ya teh kacamata bapak teh dai kacamata bapak maneh cicing mangga alam malakut jabarut lahut muadsiri olah tungtut ruh resmani ruhani sultani kudsi berjuang nembus kendiri Al-mu'minu yusagiluhu thana'u ala Allahi ta'ala ani ayyakuna linapsihi syakirun watusagiluhu hukukuhu wahi an ayyakuna lihududihi dhakirun. Yusal geluhu 64 62 yang berat teh kelah orang ngaji heula rek kena cenah 12 tanya bijakeun ka kana tunai mobil al mu'minu mana ya yeah. Yusgiluhu buka ari jalma mukmin eta yusgiluhu sana sibuk nyibukkeun kana dirina asana Allah muji wae ka anayakuna linapsihi syakiro tinimbang kayaan eta mukmin teh kana dirina syukur kurang enak ya istilahnya lain-lain min atas batus giluhu hukukullahi disibukkan eta mukmin ku hak-hak Allah ana yakuna li hududihi dzakir tibatan nyeritakeun bagianana hari mukmin eta ditungkul nungkulkeun kana dirina muji ka Allah tibatan siga linok tapi linghas ya gitu lapat maha cerdas kudu pitulung gusti kudu he. Ya, lamun istilah siwa lo bawa apa nih ya, ya wa alison banyar ayah wajejen sing kuring teh istilah kente wa eno kabarudak teh lain aa. Jadi aa 10 tahun jadi bapak, 20 tahun eno jadi wa kena ayat mun panjang umur bisi bisi eta sebut teh siwa lah nya mun ida utliko siwa yang syarifu ila jajan di kota mah mun di pemerintahan kota di NU kota disebutna wajibitung ya pesantren Zainiyah dua ayana di Cibitung Limusnungal aya ama Cigunung ajengan Husen aya Abah Cikunul ajengan cucu hareyeur itu aya apa apa ajengan titipar pohosana ajengan yang pengurus MUI kota aya lalandihan kitu sim kuring istilah kana nama uwa we ka santri ge sok uwa mun nyebut bapa wae sok hayang beberenyean wae sebab sebut uwa marana ngolot meusan insyaallah mudah-mudahan bener ye pemahamanana ye kitu entong ai hareupeun batur entong jaim jaga image gagayaan siga pinter mending tamungkeun kabodohan hirup kuring ngamimitian jadi mualim di Nagrog tahun 78 naon sohorna mualim basi kuat mualim basi sabab lamun ditanya masalah terang ngajawab harita coba tur mualim aikia naon hukumna duka cinta urang catet teh heula nya ke urang teangan heula na kitab-kitab sugan aikitab da mah pasti bener macana mungkin salah pahamna mungkin salah kake deui we. Lila eta, e 3 taun manalah mualim basi. Camplang cenah si jejen. Sabab urang dieu tadi teh surudut. Jadi surudut teh kinaya surudut resep. Wawadulan hayang komara resep kana kulian kitu surudut-surudut. Resep kana syahwat lah surudut-surudut. Hikmah Nagrog eta mah. Wani anu manakrirna ge. Mahwa surudut. Huwa kinayatun ilaman umpamana na'tuhu atomu ilaman tomi'a. Tomi'a ila jahi wa ilal matami wa ilal mar'ati. Surudut kan eta. Aikan ada daangan masyurudutnya di uyup. Aikan amar hati masyurudutnya murin di letak. Jabatan masyurudutnya teh di diukan murin gitunya di jenengkan. Teh teh syurudut-syurudut teh. Hadena ya nu inget peserta. Tahun ini hampir teh inget kena kinayah. Jeruk teh teh syurudut. Sepat jore. Sepat jore. Syurudut. Ai jalma mukmin. Mukmin benar. Ya, ya mek prek urang ya. Ya, ya, ya hikmah nomor sabar teh Jang. 200 duh ya petugas can bijil deh. Masih kena mimpi indah. 200 50 cing eces aing ngomong 50 hiji itu dengek cengana. Hiji. Teu kate waktu tungtungna tah. Ceulina pan ceuli aki-akin. Kasus lapangan aja, kasus lapangan teh masalah. Masalah diri kita. Kontak dengan Allah lebih menomor satukan minta katimbang muji. Menunjukkan ada unsur kepiraunan dalam diri hayang ngatur pangeran. Salah satu penyebab mintulna doa teh eta cu. Ari muji teh bernuansa syukur. Tingali kamari doa waqiah. Menta muji gitu. Ai muji teh lain alhamdulillah wae, padahal alhamdulillah puji. Naon we? Nyebut sifat Allah, asma Allah. Rek nu 88, rek nu 1000, rek nu 4000, rek nu miliaran. Ai asmaul husna tong didempet 88 siki. Kanyahoan bodohna. Lain ngaremehkeun nu 88. Kuring nulis asmaul husna make aya kalimat asyadid dikritik ku seorang ustad di kota Sukabumi. Tajana jangan jajan teh wani nama asmaul husna jelema. Dina Quran ge 89, lain Quran sisi Quran 89. Pedah aya hadis nu nyebutkeun inna lillahi tis atau watis inna as isman yen Allah gaduh 89. Hadis eta lain nyebutkeun asma Allah ngan 89. Allah kagungan 89 di antawisna. Ye ye jero ye nu dibahas. Ciciri jero kuring 32 tahun kasebut mualim, ustad, kiai, teu paham dimimiti. Da kekeh we dasar urut jajahan Belanda. Lain ngahina bangsa batur. Ngawangkong sifat bangsa Indonesia poe ieu alias kalakuan urang teu lepas tina racun bumbu Belanda, teu lepas Kang. Belanda hina urang. Budak ateis ke komunis ke ayana diri urang. Mungkin orang anti karena komunis nama, tapi sifat komunis nama model anti Yahudi teh. Orang teh anti karena Yahudi, ini pelajari sifat-sifat Yahudi yang diri. Di antaranya tawallau, ngecebrok yang maju yang negakeun agama diajak gawe tawallau. Nanti disebutkan tawallau teh malinges gitu, malengos. Itu sifat Yahudi eta. Salagi ulama umat Islam tokoh agama baroga sifat malengos hartina ngawadul rahul omdo omong doang naon di gedebul aya keneh sok kadinya baca sifat diri urang omdo kakao kandung ka omong ari kitu teh istihza ka Allah mah. Sok jelema, lamun aya jelema ka urang ngecebrek kerek kirim anu rek anu rek anu rek anu, tapi teu pernah ngabukur sebel urang. Assalamualaikum, wa kieu wa naon euy? Katingalina wa keur ngabangun. Sok lake ti abdi tihang. 12 siki mah lah aya di abdi. Kaitu aswa mauni wa. Oh, nyen. Batu ge lah, ai karek sakituun mah keneh ti adik. Nyamangga atuh nuhun. Ketinggalin aku ayo mana kiban ribuan jalan mana lah kita abdi doma tilu malas. Saya senun. Tapi itu pernah ngabukur. Kita ngarana jalan mana udah gitu. Rahul gede. Eta teh sifat nifak kadé tongsok munafik nyebut gera. Ih itu ay alat diaraji tapi tara diparake gitu. Lain tah oi kitu teh sifat munafik lain sifat munafik kitu teh nifak jelemana munafik kitu teh hasad jelemana hasid atau hasud ai dua orang hasud jadi sifat teh tah eta teh oi kalakuan hasud aing mah mentakan hayang loba babaturan teh lain hayang loba anak buah. Hayang mikian loba we nu ngarempug ngomean gitu. Da teh dia omean mah nurun ka anak incu ku sabab ku inung bapa urang Ku karuhun urang teh diomen orang jadi kieu poe ieu. Pengawetan kesalahan. Pelestarian kekeliruan. Naon deui nyebutna atuh? Tada. Punten da kuringan teu ngarasa ngawuruk henteu, mentak sok loba nanyakeun. Asa ngawangkung jeung babaturan. Da diuk ge geunah di dinya ngan karunya teh. Enu ngadengegeun teh sok hayang nenyo. Beungeut nu ngomong gitu di karunya teh ku. Tak calik di dieu sateu punten nya. Sanes-sanes karana a'la manzila. Lain a'la manzila. Kadang sok nanyakeun ning kuringnya. Batur mah jaim teteh, jaga image. Jika kuring disebut mualim, basi. Lila kalila. Si mualim sejen di dia nusok tok cer teh ya. Sim salabim, nantinya jadi apa tok tok tok. Munanaon teh kudu cespleng. Mualim kumana, apa kena makio weh teteh. Jawaban teh jawaban pokona. Jadi kita berarti kita pokona kos daun dadap. Lah kade dah salira ge beuting boga sifat kitu. Ditanya teh mung nyebut teh nyaho. Hareupun batur teh kudu nyaho wae kos pangeran. Jelema mah tukang teu nyaho. Setengah bulan kakara kuring ngajawab para wargi patarosan timang anu wengi Jumat, wengi Jumat di depan ngawasan teh kepungkur. Mun telepat diawali ku mun telepat bisi salah bener. Dina kitab ieu halaman saanu bab anu kita. Di hukumna teh kitu. Lamat laun jelema merasa lebih percaya kana jawaban kuring. Matak ayeuna jadi tukang basul masail ge di NU nasional. Malah kuringa lain dina waqi'iyah soal fikih kuringa. Dibedolna karena kawanin malah perundang-undangan. Sebab kuatur disebut bisa jadi belut putih negakeun syariat Islam. Judul leh laanan da. Dan ngibarkeun banera teh lain barang gampang ka. Kabupaten sejen ti bebereg hayang teh rese. Da kudu apal yang beuritna. Mun ngadenge karaka kerekek dina radio bisa jadi eta teh gangguan dina radio orang bisa jadi di studio. Lamun nanya orang kaislaman goreng patut rek dihubungkeun jeung kondisi pamarentahan teu bisa jeger nyalahkeun bupati nyalahkeun teu bisa. Radio karaka kerekek teu bisa dipek-pek radio. Ternyata euy dina radio batur ge sarua karaka korokok. Berarti kerusakan bukan di pesawat tapi di studio. Datang ke studio. Wah, asup ka hiji ruangan anu pinuh ku mesin. Jack cocolok kontak. Kudu ngarti urang, jack cocolok kontak di pemerintahan. Entah ka dieu nu haladir sababaraha partai da kuring teh baretona ge. Sanajan kuring teh di partai anu, tapi jeung batur mah kuring. Komo ngaji mah? Pangulah-ulahna ngaji kacampuran ku panatik partai. Sebab ajenganana ajengan Golkar hayang ngagogoreng P3 eta teh anu dipake Alantaro. Kaifa falar buka biasa bilpil. Ta euy di tukang nyolok Ka'bah mah ngaruksa Ka'bah teh mah abrohah teh. Peti lu tengah nahan gitu-gitu. Orang Golkar sama nahan ngomong di Sukabumi kung si ayah kiai gede, kiai hebat. Menok pisan karena Golkar eta ayat Quran tika dipake. Itu tadi Alantaro di itu kita letahan otakan wala takroba hadih syajarum. Cuk nu dua teresep ka PDI pada bahuha wa maka du ya malun. Boencit euy sapi macan lah tong dicolok gitu. Eta teh dalil subsatoh jelema jelema jelema jelema jelema anu. Naonnya galuminter kitu nya nipu jelema. Dalil subsatoh hadihi suratul paros, ieu gambar kuda buku da masyugrona wa kullu parosin gitu sahilun, tiap kuda sok ngajerehem, jadi ieu gambar ngajerehem pengacota. Eta teh naon sabener-benerna pisan kaditu nama ahari mangkampanyekeun tarik mah sugane aya amplopan surudut tuh mimbabi surudut dalam rangka neangan sahuapun sakopun. Geus tadi maulim basi kadieunakeun jawaban ti maulim sejen nu kontan teu konstruktif teu objektif teu mendasar teu puguh jelas kitabna jawaban ti uing sanajan lamat puguh robah jadina jajan mah mualim apik mualim nu tilu deui di dieu coroboh ceuk jelema kumung eta mengakui kaleuwihan batur mending pararina jumahan ge marisah masyarakat bodoh mah ditipu lah ku bahasa naon we pajarkeun teh panayana mah ku jajan geus teu menang jumahan ka pasir urang teh cenah itu tak itu kalakuan mualimin Sukabumi sarua lah di lembur sajian jadi ilmu samet wawasan buta nafsu badak da boro-boro ngaji hikam paham marifat bekal ilmu tauhid dan kesifat 20 baringan ukur tika dalil boro-boro temus kana rasa tak nu aya pasea we pake trok we mualim jeung mualim di antara musibah gede ti Allah adalah ulama tengah hiji kunaon tengah hiji teu sapepikiran teu wihdatul fikri. Wihdatul fikri engkena wihdatul syuur. Sarasa rasa Allah tea ceuk pangersa wae alison. Eta teh kalimat sarasa teh kunci persatuan. Tina sarasa sagawe. Watawan watawan teh. Lamun geus sagawe sakakuatan. Itu kudu aya timna disebutna tim katalisator mereka make bahasa budak sakola tim pemersatu cenah cek batur Mang Jajan teh nu kitu perlu tim sugane ieu tim hikam lain jadi ai hirup ulah jadi masalah tapi jadi solusi lain nyieun perkara tapi mereskeun perkara. Ima hirup itu jadi perkara. Masyarakat kuat bingung yang harapan sifat mualim. Nubenghar bingung. Datang di barang pentawai. Ya, nuluhur pangkat bingung. Dari siniran wai. Numiskin bingung. Dari cejaleh wai. Tersifat hilen. Tukang ngatelan batur. Rang perjuangkan arek hasibu an pusakum koblaan tu hasabu cing mineng evaluasi diri euy arek ngarujuk kana syair atuh bercermin dan banyaklah bercermin keun nada Eropa ge tersepna teh jangan jajan teh ku hikam teh saup tapi sok nyanyi cenah heuh syair eta ngan maneh panatik Arab teh di mana syair laguna lain Arab asa jorok paduli teuing lagu bobogohan asal Arab disebut doa di aminan kanyahan bodohna. Kultur kedua wuh jeung kultur. Kultur teh akhlak. Akhlak teh kalakuan. Ngomong akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia. Halus. Pemerintah akhlak mulia, ulama akhlak mulia. Mun ku anak bakal ditanya. Ajengan pidato naon tadi temani saya eta duh akhlak mulia akhlak mulia sumun pan inna akramakum indallahi atqakum aja kan ahsanuhum khuluqa ajengan ari akhlak teh eta teh mubrod tasniah jama biji mimiti jajan jurumiahna ngawangkong jeung saha pasti ana mah jurumiah heula lain ecek-ecek jurumiah teh tetap bahasa. Penyebab ngaco na fatwa umat Islam teh kusabab fatwa henteu konstruktif teu berangkat tina lapan ai dalilna ieu ari fatwana itu gitu rada siga we meuseun dalilna teh dalil siga dalil dipaksakeun nu penting nu bodo unggeuh teu madepkeun heula teh ka Allah Gusti abdi lepat teh ye Gusti henteu kitu Gusti lah geus tong pipiluan kana jelema urang tipu ku abdi contoh hadirin kade teh ka babawa ku ajengan jejen teh jangan jejen teh sok ngabahas ruh eta teh salah panci Quran ge wa yasalunaka anir ruhi kuli ruhu min amri rabbi rohma urusan pangeran hadirin ceuk Quran teh hadirin si jejen teh goblok tolol tuh panjadi kepangruhan puguh manehna nu belet bodoh teu akur jeung para wali teu akur jeung rasul ite kerusum gitu ite numawi henteu tobat nafsan teu sengit kalbu ka luhur teh bau enya muang bu bangke malaikat teh bade malaikat nu ngagulung jeung urang teh malaikat maksakeun unggul jeung urang teh malaikat kunaon ka dieu ari henteu pantugas euy sabenerna mah teh sebel ngaulahan sia teh bu bangke urang ningasuh ai teh diurus da anak ai diurus teh penyakit model kieu teh sok aya urang ge itu malaikat teh kelompok maksakeun mun cara jelema teh mah henteu wangi tohiril qalbi jamili dohir alus sifat luar alus hate toba nafsan cing cing eta teh tib nafsan dina contoh naon teh tib nafsan hei tata eta contoh tajwid tib cing wangi maneh tib dia tina toba toyib bisa summasil lamun geus maneh wangi samungkeun ka batur batur teh ngamuanana genaheun hiji jeung urang teh kuresep we ieu hiji jeung si eta elmuna luhur sifatna bijaksana bari berehan bari amis budi henteu kieu duh ai diusir ieu teh eueuh deui ustad teh ai diingu asa runyem ai ka masyarakat sing mineng nanyakeun cacat diri urang tibatan sanjungan hadirin da kuring jelema bodo masantren ge kumaha tungan bangsa kieu ieu teh kumaha cing ngomongkeun teu wani ngomongkeun atuh tarulis euy aya angket gorengna uing teh naon wae cek si Udin urang teh bahasana teungkeur cek si Asep urang teh licik cek si Ujang urang teh anu ditapakuran aduh nuhun kita cara urang ka dokter ning da lain dipuji lain cek urang ka dokter dok kita aya keluhan kieu duh bapa teh emah tak ieu lanungna nya nuhun nya mere duit kana nemongkeun panyakit teh sanajan bari jelema bodo anggap atuh urang raheut mere babadotan heuh lain dokter budak angon tapi ieu mah tak jager mah teu nuhunkeun we nuhun sia bodo cek urang nyaho sia panyakit aing mere ubar sanad sederhana ku aing dihakan geuna tah lain agul ucu sugane ge teuing cek batur mah urang dieu teu ijideun teuing ka anak teh amun aya keneh urang dieu nu masih keneh ngupat anak ijidana asupkeun kana khatam Allahu ala kulubihim eta mah geus dengki di jero na aya nu normal keneh mah kabeh Resep cina jangan jajin soknya nyeret tetangga. Tanah tetangga seret gun, imah tetangga di seret gun. Ayo nungupat gitu ke kuring, tika jauhan. Nyampurkan eka dia, cek, ditanya ta cumimin. Iya, itu kesasukan hikmah itu. Lain gerader, apa nungis tadi dibaca itu. Pan kudu jadi. Jajan bakal nanya, naon ari akhlak teh? Mu protes ni aja mah jurumiah biji. Dipake alat teh, alat teh kudu dipake. Jama, jama naon? Jama mudzakkar salim mo anas salim atawa jama taksir? Taksir. Naon cirina dirobah tina adegan asal? Na naon hiji na? Hulu. Hiji na teh hulu. Namun mana hayang mangih ta'rif akhlak tong neneangan dina hamzah akhlak namun mangih ahli komus mah ahli ta'rif mah berangkat nanti napak bi'il sorok bijil mataku anak salapiyatun kudu jago ngaji najan tekabeh kudu dibimbing kudu timu ngaji kelainan ke Indonesia mah tong kurang tisa desa hiji Parduki payah, kudu ayeuna jago kana ilmu alam. Teteh jelema nu hiji teh nu jago teh nanggung dosa sadesa. Dosa bodoh. Tak kuring sok ngamak di Surya Laya ge. Namun geus aya tokoh-tokoh Surya Laya ngaremehkeun ilmu teh, sia teh ditanggung ku aing kehet. Pan pardu kan ilmu ayat teh pardu lamun eueuh nu ahli ilmu ayat alat jole nu ngaco Kang itu ngaco teh teureun pan di Indonesia mah ngamangpaatkeun kebebasan ditambahan ayeuna ku aya ilmu dunia ham tidak yeuh nama halus ham teh supaya jelema ulah nyelakakeun batur tapi ketika hamna diurusna ge ku jelema bodo agama punten ku Amerika jahatna teh nyebut Amerika na ge jajan mah dikayidan deui ku Amerika nu jahatna ham ai manehanna mah ngaboman batur teu ngalangar mun batur utakati ka manehna da omongan anak kieu teh nepi teh ka Amerika ieu teh nepi. Ada mah termasuk di cirian kumaranehna. Ngarada susah nate apaleun tasawuf teh ya. Manehna geus apal sejarah, tiba heula ge paling sulit dilawan nama orang tasawuf. Di meja pusat Primason, di kantor ruangan strategi Primason, di ruangan strategi luar Islam KBG boga data sufi kan. Tesieunan tepat tesieunan bener ku tukang dodorododan. Da manehna ge leuwih dorodod. Tesieunan ku jago kimia nyeun bom. Nu paling sieunan mah batur. Sieun muncul deui. Manusa-manusa Islam nu kos para nabi, para wali. Dan nu kitu nu teu beunang dielehkeun mah ceuk manehna. Kuring nyaoda. Da kuring aya kontak Amsterdam. Moara ieu dibejakeun mah rahasiana. Yah 0,1% mah diomongkeun eh. Rahasia nu ayana diri anak tentang kumaha jahatna batur. Salira boga teu. Kuat kan sakitu-kituna dadas ka nyaho teh. Boro-boro bisa ngebangkitkan diri, ngebangkitkan umat, boro-boro. Kalkah jadi korban budaya, kalkah jadi runtah palit hirup teh. Lain ngomekeun wahangan. Palit oi, palit, kumaha we situasi palit. Palidan. Jelema nu cerdas luar jerot nyaho, ieu wahangan salah ya. Kuduna lain sakieu lain sadaya kieu ya. Tempo oi di ditu. Bongkar belah ditu pindahkeun. Kitu. Pamimpin ta. Lain hadirin, ieu situasi kieu, ieu urang ikuti ngeunaheun si itu nu sakarepna. Ah, cenah moal model kieu mah. mualim majruh, mualim terluka, mualim maglub, gampang diparioskeun. Ya. Oh, tekanan naon tadi teh intina ngomong teh? Akhlak. Sok leus poh pan geus kolot. Bejaan. Eta aja nganti sok ngaraya, lain ngaraya ka mana meni apan? Pan bieu teh informasi penting wungkul. Informasi penting wungkul, data objektif. Ya. Jama akhlak itu jama, mufradnya khuluq. Sekarang cari di kamus khuluq itu apa? Kamus aya kamus bernuansa muarifat, aya kamus sekedar translate. Aya muarifat mah definisi khusus we. Tarifat kudu boga tarifat. Mun can bisa nyieun ku sorangan, make kita batur. Lain agul, ana mah geus nyieunan ku sorangan tarif mah. Nyieun tarif naon wae teh ka poe ieu, can pernah ditolak ilmuwan. Da make koedah mantek, jamiun maniun mun akisun mun mutoridun. Ngomong we, cau mah wae cau tuh, kabeh kudu ditarifan. Sebab lamun teu nyaho tarif cau cing pangadieukeun cau ai torojol teh mohon sanapan. Sebab teu akur. Model saliwang jeung gegeran. Kalakuan ana teh mun nyieun drama, da urang dieu mah baheula ku ana mah teu didakwahan kana agama henteu dibawa seni terus. Da dibawa kana agama urang dieu maledok. Ku sabab ana bisa dulag, bisa ngagenang, bisa ngagoong. Samen teh lain pidato, ceramah lain, nyieun drama we, nyieun cerita-cerita. Kuring jadi novelisna, membuat cerita, sutradarana, malah pamaena. Eta nu jara di RT tokoh di dieu teh, naraek panggungna teh gara-gara drama. Ku jelema kanyahoan katokohanana dina wawadulan, dina drama. Tuntunan dengan pemilihan teh, tasi eta aja. Si Salam, si Abun, si Ade, jadi tokohna teh ku drama. Model ayeuna we, loba nu jadi anggota DPR teh ku bintang film, padahal lulusan dina film. Praksa popoena mah da dakur jeung filmna. Malah sok aya Pikachu jangan bintang film. Bintang film anu peranna teh peran teu eucer ge. Model si Muni Kader. Can pernah si Muni Kader tampil dina film jadi lemah eucer. Ku sabab beungeutna beungeut kitu, ku sutradara teh diperankeun teh kana teu eucer ge. Merkosa, neluh, ngabunuh. Tika jelema teh hiji de mun leuleus eta mah di luar film ge. Si Muni Kader. Oh ya jangan. Saya malah penonton film, pembuat film saya mah. Pan seniman, orang teater. Dina lagu, pencipta lagu, komponis, vokalis. Nyarang bisa. Dan Rasulullah teh kitu. Munya Rasulullah nyanyi atuh lain nyanyi nyebutna nganagom gitu. Aya nganazom, aya nganagom. Lagu Quran ge pan make lagu genah cenah di imaman ku ajengan jejen apan make nago make lagu sabab kuring ahli lagu. Tika ulah balik, tika disadiakeun imah gede, kebon lega, mobil alus ku Tunda Tuk Sri Maharaja gara-gara lagu imaman teh. Babari nge memancara asure masudes teh sete babari dengan tilu tahap laguna ge. Sawarna tilu tahap. Ai lagu kuro cara muamar mah 7 macem kali 3 geus 21 tahap. Sok ge maneh kurang dilatih ngara jadi imam pantes. Ya, dilatih di dia ucok kasep tekudu mayar baretama orang ka Garut menengna diajar lagu Kalimangan da kuring ge murid ajengan sahih lain agol lah kanyaahna anu mah alhamdulillah nanti anu mah lain amon sorangan ting amon sorangan gua guru teh nyerahan kuat setengah jam pangeras aya sahid telepon ka guru nanyakeun bab tarekat entak putra-putrana jeung Mang Jajan syukur putra ulama araragung sok jeung ka Mamang Si Haji ka ditu abdi mah sok resep di aku kulawarga lah ngaragenah nitah jeung teu erang entah sangu entuk kudu cicing na kursi kadaguan disuguhan tanggal kuring sok nyampurkeun ka dapur yang daang euy tuh sabara puluh tahun antara ulama NU Sukabumi jeung ajengan Dadun pake troke perang menikos musuh papangih dengan sili siniran sili dagor hayo jole pejuh ya si deheus ka kiai NU komoda guru langsung ngaji di anyeuna anyeuna raos miwarang tika poe ieu ge raos miwarang guru teh ini tah geus tara make kebijaksanaan deui. Assalamualaikum ajengan. Mending nyebut ajengan meminang nama Jen. Mohon abdi Kang. Malam rebo akan rek samun pangajikeun kumanehnya batur mah coret we. Eta ku film. Sumohon. Urang atur-atur. Manehna ge nyaeun ka beres ngaji di subuhan sakala rupa. Iyo ganti ongkos. Nuhun Kang. Katampi nyangakeun. Pan genah ka guru kita teh dititah teh hese gawe alus bari mungen di kulian saha teu nya lowongan kerja ta euy di sakabeh organisasi aya merek kan teu ditulis lowongan kerja bagi yang ilmunya tinggi bicaranya bagus dengan orang lain bersahabat sanggup bertanggung jawab dan mau memberi sok saha nu teu butuhan lowongan kerja lain agul jelema model kieu mah teh senengan gawe mun aya organisasi baru mereka datang Pak Kiai mohon Pak Kiai memimpin organisasi namanya tadi disebutkan nama baik teh euy teu digawean ku ana cukup ku telepon we ngan manehanna ka mana-mana di organisasi kami ada Kiai Jejen Pak bisa dijieun alat jual ku batur cek batur aya jejenan mah tuh kan nu kitu disebutkeun ngaran bisa dijual coba ngaran maneh ngajamin naonna punten ya lain keur ngahina saya berharapan Anda lebih dari saya tapi da lain gampang kudu netek teraje ning cak hamalan. Aya prosesna, da anak ketika kieu teh diproses, dilatih aya rumusna. Teu bisa daging jadi sop, jadi semur. Sim salabim nantinya jadi apa? Tok tok trok alias wadul, sim salabim teh. Kepintaran ngolah leungeun we eta mah kemang jadi manuk mah nyelapkeunana bisa daya elmuna nu kitu. Ini mah ditemongkeun rahasiana nu kitu. Kembali akhlak huluk. Naon aya huluk tuh? Hikam ya hikam. Iya. Nu tadi diomongkan. Nomor sabaraha? Lamun anak rek nipu salira rek naon dipanjang-panjang kieu. Berobat beres didinya ge puas dah. Jelemana teu peka ditipu teh atuh. Balik mah yeuh otak nanti. Moal sih. Tetap mati ke asar paduli teh, ingke penting ayat nendaikan ngadengekan, ek dibereskan. Manakiban. Tadi gua ragiruan sama jel. Santai. Hayo he setan teh di paraban, di ugung-ugung. Cing setan teh dagor. Ya, tunggu budakan. Tupuliah disebutnya. kolot-kolot bubudakeun. Abdi mah can kolot wa dina agama mah kolot teh baleg. Di mana geus baleg maneh teh kolot kitu. Kudu dewasa. Pira ku pantar maneh can baleg. Abdi mah can kaluar Cimani nami gaduh incu we tilu. Moal aya anak sia teh make Cimani, memangna leho nu dijieun budak. Anu sanga bobodo maneh ieu. Lain keur beger ye bekeun nyetakeun ilmu. Ana mun ngabahas pagina parji nyieun ana mah paparjian ka santri. Aya nu seuri saeutik dibale dogot. Lamun urang tiap ngomongkeun parji dakar selalu cunihin seuri menunjukkan kita itu bodoh. Sok di kedokteran, pan aya dokter alat kelamin. Sapopoe nu dibahas sirip jeung memek. Dunya mana ke seuri? Da. Hagan mae ka Medan keur dia. Ulah. Moal dibalik teu mana? Tah tanyakeun tah. Ana mun keur ngabahas parji, dakar kumaha mana nu pembatalan parji? Nah sisina beberemna. Mana nu disebut bidru alias itil? Ana punten botong kasih singgung. Da ieu kerja teu kenal. Seuri we santri bali dogol. Setan sia. Aing keur ngajelaskeun ilmu. Aik nuk bener ngajelaskeun bitrun. Rek disebut itek, itoh. Enggak sekitu disebut. Sehingga eces ka jelema mana nu batal, mana nu henteu. Nye cicing mana kaya nomor daerah kudeka. Sebelah aing. Nenyok kiai ikut ngebahas tu gitu teh. Jeung masyarakat. Allahu Akbar cek Gusti. Nah eta teh barang hina. Siapa mau nahu eta, siapa mau bijil kadunya setan. Siapa mau jadi jelema mau nahu eta. Barang penting eta. Kunaon kurang, kudu nama leweh maripat ka Gusti. Kumikiran kagaduhan istri, kagaduhan pamaget. Ditapakuran sok. Bisa heuras, bisa leuleus. Leungeun mah heuras-heuras we. Teu bisa leuleus. Allahu Akbar kitu kan jangan. Subhanallah. Subhanallah. Kunapakuran sirit ge bisa ka surga maneh maripat. Bisa maneh asup ka alam lahut kunapakuran sirit kunapakuran bool kerod salawe setan nyebut kerod salawe daerah sang hitung ngahaja ku Allah gunting otomatis ningang ayin ureka luar muka brai karasana keserada panjang teing gunting berapa ribu saraf yang berfungsi membuat alat otomatis seperti itu. Dia terkait dengan miliaran bintang di atas. Cukurang, Allahu Akbar. Kumikiran dubur tembus ke alam lahut. Ya mah diledek jijieunan Allah teh. Hikam teh cu. Kullu syai'in babun ilallah. Sakabeh perkara eta teh gerbang paragi deuheus ka Allah. Kasratu turukil khair. Kuseueur jalan kasaean paragi deuheus ka Allah. Ayo urang ku urang ditutup. Ku Allah dijieun gerbang ku mana ditutupan. Dijieun ku guyon barang hina. Susurian ciciri hilan cunihin. Kanyahuan. Ngerakeun pa ulama Indonesia teh dibawa ka. Dibawa kana pergaulan internasional mengerakeun. Diseuseurikeun. Kuat aya mubalik gede ti Jakarta. Dionang saminggu. Diboking ku Singapura. Karek tilu poe geus dibalikeun ku Singapura. Nah petuan Ustaz itu dikembalikan. Kami menjemput tak seperti itulah Pak Yai. Kami ingin dia itu jelaslah menyampaikan agama secara benar. Kalau hanya ketawa-ketawa cekikik apa itu dagel itu kami tak perlu. Di urang amni halus jalamun mau balik ngomong. Mun latihan dakwah baru dak santri di dia ngomong cekikik di baleno gua nama tiluhur. Setan sia. Mata disebut galak ya nama. Lain kudu gitu. Ngomong cing bener. Ku aing sia geus dipapatahan tankih 400 hadis bahas. Ning ngaji ngan talabul ilmi paridohtun nih ayo dibahas. Mun sika hadis dengan hiji. Mane diwarah ku urang. Tapi sakali da jadi ya di profesional lain ecek-ecek ngalatih da lain ngalah duit ngalatih. Ngalatih dakwah tapi ka populer tapi ka apa itu profesional Namun ku biaya moal daek 20 juta satu orang. Namun aya 10 di 200 juta sedekah tah kitu. Jadi ana mah dihitung naon ge. Dihitung. Aja. Tapi lain rek yang tadi bayar. Jelema kudu nyaho. Si eta teh jasana ka urang teh anu kudu nyaho. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Pak. Bahasa gratis itu bahasa basi sebenarnya. Apa yang gratis? Ngompol wae mayar. Huluk. Kitunya engke deui mun nyaritakeun vagina, dubur, kubul, maripat ka Allah. Ilmu nasing jelas, cing jadi bahan deuhis ka Allah. Cek bahasa kasarna aing make hikam make tasawuf mah. Kunaon sia tepi ka ngagabung jeung para nabi? Kuliang tai itu. Eta jelema naik ke alam lahutna kuliang tai. Kutna pakuran eta tapakurusa hoerun. Min ibadati hiji. Min ibadati. Siti na sana 60 tahun. Min ibadati sana. Lirai nusa tahun. Min ibadati alpi sana. Lamun tapakur berasna kana makrifat. Tina mikiran naon ne mikiran tai suka nu namro di tapakuran. Ieu teh tadi na anu. Ieu teh anu na geuning kuat bijil makhluk hirup di jerona. Allahu Akbar, regedeg hate jazbah tina ningali ee. Maneh asup ka alam lahut melalui caduk. Teu meunang ngahina perkara jelema teh asup. Aya jelema anu asup ka kelompok aulia na kunaon? Kungubaran anjing kupikih buntet tarekat disebut tarekat mikung pikih ge bisa pikih micung kusabok ngaji pikih anjing najis bagong najis nanyo anjing buduk teh tah kalau kami jadi baledo madar hade sia da teu maripat. Lain kudu mamangku anjing jadi ahli tarekat lain deui overacting jindik si aku aing disebutna. Isok aya nu kitu deui. Pedah teu anti kana seni dor atuh payunun imah ajengan teh ngareng kene ke. Ah ulah sok jeblos kitu. Dana kita anti kana seni nyieun tempat atuh keur dikeureuyeuh. Meuli ka belah kaler kanggo naon wa ieu mah kanggo padepokan seni. Alat band, alat angklung, calung, alat gamelan, nanaon. Karek ngereyeh. Entong-entong di dia, iya mah para ginyi tak ulama gitu. Kurang tek gitu ta, naon teh jadi. Nah. Tinggali pengersabah gini. Tiap ulang tahun, 5 tahun sakali mah, ulang tahun gede, raramean. Ayo murid pengersabah nu diajar dikit ya, ayo ulama. Aya mubalig, aya ulama pesantren, ulama hikmat, aya para pejabat, aya para seniman, aya segala rupa. Disadiakeun tempatna kanggo para ulama ahli ngaos teh pali dieu. Pingpin ku ajengan ieu nya, eta mah ulama ahli ngaos. Cing gaya mah make jubah, make jas samarena. Dengan segala habitatnya. Me di kanang me menang kana kitu. Tadi hijikan jeng meri minangkana etete akhlak rasul yunazalul marupi manzilati jelema diposisikan di posisina kuring dah di ditu teh pemimpin kuring kudu ngontrol aina reka belah mana reka dinyalata ningali naon itu para seniman bisi kirang sesuai etana Benyamin S. Edi Sud Ico Tresnawati Titik Puspa dan lain-lain. Nukitu itu mau datang diberi kitab nukitu mau kuriak ditajong. Bijaksana pangiankan bangungna. Oi kontribusi. Nanti sumbangan timarane mada aikud ngabahas hikam. Titah dikir salila-lila tiba-tiba kion najan murid dikir gitu. Nah murid teh rupa-rupa hokeun bae cina di ditu kitu jeng jeng jeng jeng teng teng Abah gimana? Saya pengen belajar dikir, tapi kan saya mah tukang nyanyi begini. Lo gak apa-apa, asal sambil dikir aja nyanyinya. Ya pelem setel. Wahyu hei masya taram neraka, neraka, neraka. Ku gampang dagang neraka. Tung-tung aja lemah datang, rendang dutan di pipir imah aja gak? Minang-minang teh ngadenge dangdut ngalawan teu wani karoma teu boga maunah teu nepi setruk. Ceuk penyanyina is dead. Selamat mampus lu. Urang jadi hina. Ulah goreng ada. Cing akomodatif, cing lalega, cing jadi laut. Hate jeung otak urang teh jadi laut. Nanahawan benang kabeh atur. Waya tablah dinya naon teh euy keur huhuhaha dengan segala habitatnya. Da memang di imahna ge orang-orang mana rewah. Kitu kun para pengusaha, para perwira tinggi. Da ini ngang perwira tinggi dihijikeun jeung kiai manehna ge kikuk panheuh. Kuanan tepat. Penting eling ka Gusti. Waya tablah pasir nahawan grup Asep Sunandar ho. Aya lima mah panggung wayang nekul tepan da kabeh ge nyaritakeunana nyaritakeun kumaha jadi satria bersih hate. Likuli sakitoh lakitoh tiap nu murag aya nu mulung. Nu resep ka ulama da teu kabeh jelema resep ka ulama henteu. Deuleuy teu aya maneh. Marukan jelema pro maneh kabehnya. Ladangan kabeh ladangan susug sisig sosog. Pake kabeh kecerik usep kunaon beunangna sih. Bil hikmah pidato ti baheula hikmahna geus teu paham, da kudu paham hikam hikmah. Coba gera maneh mun deuleum. Tapi ulah hareup teuing. Aya babaturan kuring hareup teuing. Jadi abdi mah kieu jeungan bergaul jeung tukang gapleh ngilu gapleh terus. Husu sanyana ti ka poho salat poho naon, arada geol sama ka bawakeun. Sakadar. Sakadar adaptasi ulah nyinggung perasaan batur. Pak, di Sukabumi 2000 sekolah, kurang lebih 2000 sekolah Sukabumi dari SD, SMP, SMA, sanawi halim. Untuk menggerakkan nutup aurat, ya, ini pengawas beliau. Sulitnya bukan main, Pak. Apalagi menggerakkan sholat duha. Apalagi menggerakkan tahajud di kalangan sekolah. Kiai geus pegat ti corona ngomong, disengsereukeun ku pihak Diknas, da beda habitat. Senin Kemis puasa. Beliau apal banget 10 pembiasaan akhlak mulia. Bupati Sukabumi salah satu nang mendapat penghargaan ti Menteri Agama, mendapatkan peniti emas karena gerakan keagamaan, antara lain karena 10 pembiasaan akhlak mulia di sekolah. Tapi Pak Bupati juga orang berbudi. Kalau ditanya, Pak Bupati hebat, punya gerakan 10 pembiasaan akhlak mulia. Kesepuhan, kesepuhan, kaler. Orang Depak jeung orang Diknas papanggih. Ngan kiwe bentik. Kiai papanggih jeung orang Diknas bentik. Rekumaha acrek jelema. Pak Guru. Pak Kadis. Pak UPTD. KCD. Pelajaran di sekolahan ngan ukur 2 jam. Eta geus sabar 10 tahun ngadat ulama. Di Sukabumi yeuhlanan, di daerah Seler geus sarual. Jadi keinginan yang sangat emosional dan merasa benar. Pihak Diknas belum mampu mengakomodir menambah jam pelajaran agama. Di dieu urang kudu dzikir. Mang jajan wudu, sholat, dikir. Kedah kumaha tuh Gusti teh saena dan dipasiaan lain pasiaan. rapat ke rapat. Ya cerita di atas cerita, jadi hayo heku dengan sepanjang cerita anak. Itu can beres ya tadi. Tapi dah perlu ditiru. Itu ker sharing. Kelakuan kuring no kira-kira aya mangpaat, tangkep. Lain lalajo jejen. Nu goreng mah entong. Ha. Dulur. Rapat. Geus mulai. Utusan depag dina rapat. Bentik dewae mau disebut ngaranna. Pejabat orang penting, Pak. Jadi, wah, geus penting. Kadiknas. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Diknas cicing. MUI gigiran kuring, wakil kuring. Jager deui nyarita. Wah. Nohok, notok, cicru, ngadadetkeun. Kelarasan jenenganana kepala dinas nu ayeuna teh pendidikan Pak Zainal Muttaqin. Yang Muttaqin ya. Ai ketua umum MUI Zainal Abidin. Wing. Cek sarara. Terima kasih semua sudah bicara dengan gayanya masing-masing. Ai urang bisa nyorongot ku batur dielukeun teh euy, cing era. Batur teka pancing. Urang jadi barangasan. Urang sok kieu teu ngomong deui ku urang mah dicarekan, heuh penting nganggap nu gelo kasia. Ya meni atoh mun bisa nyerang batur teh. Teu beradab teh jelema. Boro-boro tasawuf. Yang lain sudah bicara. Bagaimana menurut ketua umum? Mikir heula rek ngomong. Naon omongkeunan? Kumaha cara ngomongna? Ti belah mana? Widi heula ka Gusti. Ulah sok teu widi da letah teh. Bisa kieu teh miliaran teh. Bisa a i u babi bu bafa mamam ngomong sakitu teh miliaran biaya na mesin Allah na. Lamun urang ningali boneka bisa gerak bisa naon. Na eta teh ku sorangan aya mesinan di jerona. Bunga mawa oleh-oleh oontaan di Mekah. Padahal buatan Cina da. Buatan Cina. Cina mah cerdas otakna. Umat Islam mah kumaha we lah. Nu penting urang menang keuntungan. Hayah cepanena. Urang meuli bunga, aduh menang oleh-oleh sorban ge Kashmiri urang mah. Kashmir teh pusat Hindu. Nangian urang Hindu nu kieu sih. Oh, ieu mah sabuk Mekah teh nyo gede. Luar biasa. Meunang buatan Citeureup. Bawa ka ditu merekan ku Arab. Tamahane Makkatul Mukarromah didagangkeunana ku si Bedewi. Urang. Nah. Alhamdulillah Mang Jajan. Da bebeja heula ka nu gaduhna teh ya. Rek nyarita. Mimiti bijil kalimat silaturahmi. Punten pangarsa Bapak Kadis, mohon maaf Pak Kadis. Kayaknya kita kan besan ya. Situ jenal, sini jenal. Jadi begini besan. Suasana sudah cair. Kok kita hunkul kayak tadi tegang, kusa orang dua orang. Ningang budak hikam ngomong, suasana jadi cair. Jadi besan. Ha ha, cek sarang ya. Panai haha teh bunga teh, ayo ngabungahkan batur teh, sodakoh teh, tong wakal disebut sori hidung hati ulanan, ayo nujaman dun, mencerang hati gitu, tong sok, kena nahan teh kumaha dan cangka makan bahaya, ada tekstual, ada kontekstual, tekstual, tek, kata-kata, kontekstual, bukti di lapangan, pesan, hei cek amana jelema bodoh besanya maha atunya saya enggak. Kalau hemat saya sih daripada sulit-sulit mengatur kurikulum menambah jam pelajaran wong dari dulu juga usul sudah puluhan tahun saya paham bapak-bapak didikna sulit ngatur kurikulum sebab ada petunjuk dari pusat walaupun ada otonomi daerah merencek orang diknas teh ieu mah beda euy. ongkoh kiai tapi memahami dunia mereka. Eta nu disebutkan bil hikmah wa madrasah. Bagaimana kalau aku jadi dia? Ai diajar, diajar jadi jelema arif dalam hubungan manusia. Bagaimana kalau aku jadi dia? Kek mana mau bijaksana? Urang bisa ngadat ka batur. Kehek sia, make ditajong siap yeuh. Gagabah panitia teh kopi keur dewek. Pangarsaan teu ditajong abdi ti soledatu. Andai aku jadi dia. Mun aing leumpang ka dinya nincak cangkang caut ti soledat, da aing ge mau teu najong gelas. Kana sakitu-kitu wae mah ceuk urang teh. Menjadi pemaaf wal afina anin nas. Bukan hakim yang selalu memponis dan menggantung orang lain. Diktator Anda. Ba ai panyaterek gancang tamat hikam degre geus sajam yeuh ngebahas kitu tadi. Can beres encah. Ieu mah biangna we biangna sakitu. Yang saya pakai walaupun yang saya baca cuma hikam. Bukan sombong. 20 referensi kitab-kitab besar ieu keur ditepikeun. Tak pantas ragi nama sakitu pembahasan lain ngawur eta cenah ngomean urang tidinya kadinya teh jadi ngomean teh cu kudu ngemprai tamahanku bukti-bukti lapangan testimoni-testimoni. Jadi qodiah yakiniat engkena saudara sebenarnya pohon ini kalau dimakan akan menimbulkan anu tah buktina anu keur mencret tuh. Jelema yakin, oh bener. Itu testimoni itu. Pembuktian. Lain nyaho testimoni itu tina TV we. Sate Antasari. Nyen testimoni. Pembuktian. Baik. Omean co. Teraus ya. Spekerna. Cara kamarikan. Tah. Ningali di mimitianku bahasa komunikatif. Silaturahmi. Tersambung. Ai silaturahmi teh lain ngantelkeun leungeun, eta mah musofa. Abdi silaturahmi mah silah nyambung rohmi ka nyaah. Ti urang kasih itu nyaah, ti itu ka urang nyaah. Kakarek silaturahmi. Ngantelkeun leungeun mah teu dijamin. Disebutake sasalaman, lain-lain sasalaman. Sasalaman mah assalamualaikum, waalaikumsalam, sasalaman, pasalam-salam. Ngantelkeun leungeun mah musopaha sopun dampal leungeun sopun dampal leungeun sopaha diantelkeun dampal ka dampal musopaha kikuk geus patut ka kudu diomean sarjana di urang mah kalakuan teh ilmiah. Kenapa saya diperlukan di perguruan-perguruan tinggi? Kenapa saya harus ngajar ka kelompok para doktor profesor? Kata mereka menyambungkan antara ilmu dengan lapangan ini yang tidak mudah. Sedangkan ilmu itu kudu diamalkan. Saya mohon cenah kalau begitu menurut Pak Ketua bagaimana hemat saya sih daripada nambah jam pelajaran yang sulit ngaturnya. Waktu-waktu yang kosong diisi dengan pembiasaan. Antara lain kalau 7:30 mulai belajar, maka 7:15 usahakan siswa sudah datang ke sekolah. Baca Quran dulu sama-sama. Tengah ganggu kurikulum. Tapi prinsipnya kan nama pelajaran agama. Tapi kurikulum tadi ganggu nu nasional. Roda motor sedang berputar. Salah, teman mundur. Gitunya. Salah teh tidinya nempon. Tidih atau? Ya. Maju tak? Roda sedang berputar. Kegiatan sudah jalan. Pendidikan sudah jalan puluhan tahun, ratusan tahun di Indonesia. Sedangkan kita akan memasukkan pemikiran sama dengan memasukkan telunjuk ke dalam jari-jari yang sedang berputar. maka telunjuk Anda harus pas dengan putaran itu. Ketika tidak pas, terolok. Nah, itu bentrok. Kunaon pajajian selalu diterima? Sebab saya selalu melihat putaran dulu. Kelompok ini putarannya apa? Berapa per berapa? Sub DNU atau heun urang NU? Dah, ngeuna aing emang jajan. Dana apal puteranna. Untuk datang ngatur terolok ta eta moal laku jelema kitu. Moal loba sobat. Saeutik manfaat hirupna. Khairunas anpa umlinas. Kunaon aing jadi teu pati manfaat hirup datepi ka sebelah jadi jelema na. Ngariung jeung batur ngatur nyarekon. Lain kitu kudu. Budak anyar ngatur. Komor rengoskan hakaneun mah surulut. Bagian batur disono. Itu tajong ieu sikat. Wah, lain jelema teh mah. Iblis bungkeuleukan. Lain ngamak nyebut kitu teh apan ceuk Quran minal jinnati wanas. Nu kitu teh aya ti kelompok setan teu kadeuleu minal jinnati wanas jeung setan bungkeuleukan. Nu sok jadi setan bungkeuleukan, preman sok jadi, jablay sok jadi setan bungkeuleukan, pejabat sok jadi setan bungkeuleukan, ulama ge sok jadi setan bungkeuleukan. Da setan teh ulama. Muhun setan nu itu teh ulama pan guru besar di surga. Tak urang ge sok wanasna. Aya setan bungkeuleukan di dia. Mana? Tak geuning. A'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil. Cekuring maneh kitu ka urang. Kul a'udzu birabbin nas. Gusti sing ulah teh pagorengna jejen minal jinna teh wanas. Taudan anak ge. Ulah cinta leuweuhan, emosi. Goreng patut cepat gitu, mau maju. Olo, waktu tika tanggal 25 wehikam tewa ikim. Teu ngomong gitu henteu. Nurani maneh di jerona gitu. Anu hayang geura balik mah emosi mah. Setan maneh. Nurani maneh. Duh, mun aing diomean kieu ti baheula. Dana kesok amak ke mana teh ayeuna teh. Mun aing tiba heula menang bimbingan kieu. Umur 25 tahun, 30 tahun saya geus. Leuwih gede manfaat hirup. Da eueuh nu ngajelaskeun kieu na. Ka anak mah teuing ka dinya. Saya belum pernah mendapatkan bimbingan yang sejuk, cerdas, ilmiah, praktis, sistematis, realistis. Bisa digunakan pengetahuan dipakai teh jeung batur nya euy pas wae didikan ti maneh mah mata kurang pendidikan naon deui jeuna kelanan tong makan naon deui nu maca Quran keun bae jarore ge tu geura lolobana kieu ngan kudu alus yang maca teh tungtungna nu alus jadi sombong ka mana mendi mamawa salon we. Hello. Keho. Kade dagang ubar, kade. Amun bodrek bisa keho. Bodrek dek. Wes kadon don. Lebah paramek balikeun gancangan. Paramek balikeun tukang speaker. Para. Tak itulah piraku sukan kudu hideung hate ngomong sakitu-kitu emang. Lantaran nu dipuji teh nu alus maca Qur'ana atau nu alus teh kamana teh mamawa eta we diulem jeung ogo jeung lege rata-rata aing nyaho da saya ge pamimpin ieu teh pembina tunggal LPTQ ikut bejakeun tukang kuro-kuro teh dinilai ku aing mah kawe ge juralit kuat dicarekan bebeakan saya mah ku koordinator di Jawa Barat. Pak Kiai, Dewan Hakim baru? Ya, saya orang belajar, Pak. Ya, praktek dulu. Aduh, itu. Biasa, pamengparan. Tajwid, senior. Lagu, senior. Adab, junior. Sebab jajian Dewan Juri junior, adab aja lah. Nu disebutkan adab, nganilai ngelek Quran. Nganilai dangdanan, nganilai dio, kruratreret, nukaran itu. Tenyaho di jerona aja kalimat pasohat, gelo. Naon ai pasohat eta cenah luai leuwih bibirna cing alus. pasohat kitu patut pasohat teh balagoh. Yohar maknun kudu juman saluhureun tata bahasa. Di Indonesia adab teh jadi ecek-ecek. Kusabab anak dititah nganilai adab, hesap wae cing. Adab sepengetahuan saya. Tampil kori pan berkurang adab mah. Sekali melanggar kurang nilai, kurang nilai, kurang nilai. Lima kori percobaan nu tampil oleh hakim tajwid masih ada nilai. 18 pan patokan 40 tajwid. 30 lagu, 30 adab. Kalau lagu setiap ada variasi, pindah lagu naik ditambah. Lagu mak itu cara nganilaina. Tajwid di mana aya salah ngejetruk. Hopi ringan kurangi 1, jali kurangi 3. Lamun sekali kuro timbiti tika tungtung. Kop jali 10 kali beak 30 teh. Jadi jali-jali. Seuri deui maneh teh. Seuri tapi teu mantak ngaruksak. Tong sok hayang diseuseurikeun. Aya mu balik lamun geus seuri terus jelema tidak ajak seserian. Pembahasan penting ka mana? Tah, tah bangsa kudu tanggung jawab di akhirat. Adab juga dikurangi. Sekali salah kurangi, kurangi, kurangi. Dari 5 kori yang keringos itu. Dari 5 kori yang tampil, ketika dikumpulkan nilai, min. Hartina nilai nu disediakeun 30, ai kasalahan kuat 60. Jadi kori pan baroga hutang ka ana. Jangan Nurdin. Itu saya dicarikan ku koordinator. Pak Kiai, dewan juri baru ya? Iya, saya baru. Ini bukan desa, Pak. Jangan main-main, Pak. Ini provinsi, Pak. Da urang nyaho ketua teh ayah sahid. Ari ayah sahid mah nyahoan sahana, Pak. Iya, ya biasa. Cek-cek anggota bangsa sarokan ing kurcaci-kurcaci. Tunya bijil bahasa lain hikam teh mah lain teh jejen asli jahiliyah teh. Nu ngaluarkeun kalimat kitu mah. Aya nagipan sifat kitu. Sekali-kali perlu nu kitu. Karena dagor jelema somong mah. Dicarekan anak cicing. Ya, ya Pak, ya Pak, ya. Lihat yang lain, Pak. Yang lain enggak ada. Yang lain paling berkurang 10. Jadi masih ada nilai 20. Bapak ini jadi min. Nilai. Oh. Jadi saya salah, Pak. Salah. Salah menurut Bapak, salah menurut kaedah tilawah. Jajian Nabi Ijil. Ya, menurut kaedah berapa puluh kitab yang Bapak kuasai tentang kaedah tilawah? Ya, Bapak alumni mana? Ya, saya sudah lama sih pengalaman. Oh, pengalaman jadi dewan juri sudah lama, Bapak. Baik. Kori nomor 1, kesalahan menjadi 45 sehingga 30 habis. 1, dia membaca ayat anu, kalimat anu salah dalam murojaah. Menurut ilmu sastra ini keliru. Menunjukkan kori ini tidak memahami balagoh, Pak. Sedangkan Quran itu kaifala wa huwa kalamullah hijal, paling sastra tinggi bahasa. Pak, jadi dewan juri adab bukan buangan. Yang tidak mampu menilai tajwid, yang mampu menilai tajwid lagu belum tentu mampu menilai adab. Karena adab itu sastra, harus menguasai ukudul juman 350 bait, ukudul juman 1000 bait, dan jahar maklun 350 bait. Saya menguasai, Pak. Tentu ini salah, salah, salah, salah. Min semua. Cukup ya. laporkan kepada ketua, laporkan ke Kang Haji Syahid. Oh, ayah dewan juri kiki ari mana natenya ngojelema eta. Tiba heula aing kana irung kopi we. Siratal ladzina an'amta alaihim, Imam Mekah aina kitu patut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aina naon eta? Aing lahan jali. Lahan total, lamun anarek nyedak-nyedak, sia lain ngucapkeun huruf Quran bieu. Da aing mana tengah tikoro. Nomor hijil hurufna ge. Punten ah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rada bener ta Musa. Nasta'in. Ciri kana irung tutup sebelah. Aya carana anak mah. Iyyaka nasta'in. Lamun kitu berarti angin kana irung. Makhraj ain tikoro bijil kana irung salah alamat. Lain Quran ta mun anarek tetengkeur. Iya kana tuh kana iru da kana tikoro mah moal kitu. Iya kana teu kapangaruhanna da di dia. Wa iya kana sta in oh in aya oge matak nasta in pisahkeun heula ta kuat kitu ku aing irungna ieu budak Korea. Tiap aya acara ditampilkeun. Engke geus beres acara kakeyek poe kabeh. Ai wate kumaha cenah ongkoh ka urang teh kudu tampil tapi geus dicarekan wae. Kabeh geus dicarekan. Hartina aing nyaho bener. Nu leuwih ti kitu. Normatif. Nastai. Kana irung. Kukuring. Saya usul Pak Kiai, kalau ain seperti itu mulai tahun ini, bahula tahun 80-an, masukkan ke lahan jali, sebab menurut qadiyah syartiyah, idza intafa syartu intafa al-masyrut, kalau syarat kebenaran tidak dipenuhi berarti salah. Kiai Romli limangan kiai kabeh, wan ieu teh heuda bener mun dicek ngomong teh. Bagaimana sepakat cek ayah Sahin? Sepakat cekuk. Matak ongkoh karek nongol langsung jadi dewan juri tajwid. Tah jeje Karawang. Jadi juara anak uing nungan nilainya. Taktik ayina hormat ke. Kunaon ajengan teh diteraskan atur jadi dewan juri teh. Sae nuhun priyogi lajengkan. Loba ting hereina. Tungtung nama lain ngahirupkan Quran. Ngarala untung tina musabakoh Quran. Ganti ban mobil. Anu karar itu. Dekawi. Hege mana welan gitu. Tung memode kena urusan gitu. Tersep. Campur gitu. Sorry ya. Kukik. Ngok. Kukik tu ne. Kusabab urang memaraca Quran age. Letah na letah ajam. Keun bae nu jore. Ge. Tuh denge keun cuk anam. Alus sorana bari, alus tajwidna sing getol maca Quran. Alus tajwidna ngan goreng sorana sing getol maca Quran. Goreng sorana tabari goreng tajwidna asal boga guru sing getol maca Quran. Fatwa berani, belum ada yang mengeluarkan fatwa ini di dunia, termasuk di Indonesia. Iya jalan mana? Oh, gitu nih ngajian jajian teh. Ima itu we, nu dipupuji teh. Nu alusor alus tajwid. Bari manehanana ge teuing tadarus mah kuro di kuliah na getol sot teh. Nu kadua, urang contohan nu kahiji. Kana bari kieu ge sorana geus peura. Wa ma utitum minal ilmi illa galila. Asuplah kelompok hiji. Nuka dua, tajwid alus ngan sora goreng. Wa ma utitum minal ilmi illa galila. Ta kitu sarua we da eta ge sorak ti Allah. Kalamullah kene. Sarua we kitu. Nu katilu. Kudu bijaksana sorak jore, tajwid jore. Wam mamma mautit titum minal minal ilmi lako kolilla ku sabab dipuji jadi hayang mineng urang lolopana nu jore disurakan atuh putus asa batur dorakana tanggung ku sia teu bijaksana jadi tukang jebret-jebret. Aku mah jadi umat Rasul, matak alhamdulillah ayeuna henteu ari pul pisan mah dari 2000 sakola rupina 50% mah nya papengawas. Reong, tecek wah jeungan jajan geukeun bae salah, geukeun bae goreng ge. Nu ngakek ngok ngocek. Cek Pak Bupati hasilna. Ulah jadi tukang, jangan jadi hakim Anda, tapi jadi dai. Dai mah tukang ngomean, daur ulang. Ai hakim mah mempone salah benar, salah benar. Surga neraka, rek naon gawena jelema kitu. Kartos cu. Ah, panjang ai. Geus lah, balik deui kana tadi kana hikam. Akhlak teh kitu nya. Hormat ka inung bapa. Pramuka di Sukabumi keur digerakeun lamun di pramuka aya susur goa kuana dikembangkeun susur lorong kampung susur goa mapai guha najan pikasieuneun kudu wani di antarana sok susur lorong masyarakat pikasieuneun nyararekan diajak subuh ajakan ke pramuka ke masjid itu pengembangan dari susur goa kepada gerakan pramuka. Mas aya niat urang berpramuka jeung anak. Selama manes can dewasa Anda bukan pramuka. Sanajan Anda kiai haji, kelakuan jebret-jebret, jegar-jegur ka batur, ieu jelema can pernah dididik pandu. Ai pandu teh memandu. Lawanna pandir belek. Yeut jalan kalah pake trok tit gerak parolok. Deprek. Dititah tali temali kalakah pagujud. Tali temali teh silaturahmi. Ditalikeun ka dia, talikeun ka dia, talikeun ka dia. Loba sobat di mana-mana. Tah hendak ngajajar di hareup ge eta mualim jejen tah. Teu wanian make pramuka buntung ning tuh. Make jas dewe ana mah luarna. Ayeuna ge keur diarupayakeun tah. Cenah mah keur diusulkeun hayang menang penghargaan tertinggi cenah. Ah, mangga dihargaan mangga teh dihargaan paduli gawe. Hayo kasep lengan hayu he tiap nu eueuhna otak maneh salah batur. Maneh teh jadi naon hirup. Baik. Yo. Jadi jelema mukmin nu bener mah lain loba menta ka Gusti teh, lain loba nagih ka Gusti teh. Loba muji, muji nu dimaksud lain alhamdulillah. Sebutlah sifat-sifat dia. Jelema mah sok loba sifat teu akur jeung ngaranna. Coba ngomong. Jelema mah sok boga ngaran. Teu akur jeung sifatna. Ari Allah mah sakabeh ngaran akur jeung sifatna. Mantak ulah disebutkeun asma Allah ngan 89. Asma Allah mah tayabing bilanganana sabab sabing bilangan sifat Allah. Ari sifat Allah teh kuliyun ghairu mutanahiyah ceuk elmu mantek. Hiji keren eueuh tungtungna. Si jejen diajar ngolah diri boro-boro kunu 1000 kunu 4000 boro-boro kunu asma 100000 ku genep pe heula anam yeuh nuker di eta ku anak tulis cu sanajan can aya na laptop maneh tong bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Khaliq. Ya Allah ya Khaliq. Ya Razzaqu ya Qarib, ya Mumit ya Hasib, la ilaha illallah. Tuturkeun kuring bareng we lalaunan heula di dinya tong katarik teu. Da geus timu ti kamari ge, tapi coba tempo engke. Temus rasa. Rasa Allah ceuk uap. Lain perlu cerik cengeng kesenian. Cerik cengeng kesenian sapoeun. Sukan geus ngaco deui. Tapi hayu bageur cerik makrifat. Lain seni. Iski dengan segala kelebihannya. Kang Ari Ginanjar jujur, sebenarnya belum spiritual, baru gerbang spiritual. Ketuk pintu aja dulu. Upami tos talkin ku torikat musal salah, neme salira lebet karena perjalanan spiritual. Ya, di urang spiritual teh kalah dukun. Ngaco wae nah. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah, breng breng. Ya Allah, ya Khaliq, tong dipanjangkeun Khaliq, tong kitu Khaliq. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Lanjut tanpa saya. Nada belum kompak, nada enggak apa-apa, kompakan. Anda diam, saya bicara. Seni ini seni. Harus masuk secara lembut pada otak Anda. Ya Allah, ya Khaliq, Khaliq. Ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Prong. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Gaya terkehanap. La illallah. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaq maki alif, ya Qarib, Razzaq maki alif, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Bermainlah dengan enam ini dulu. Kali macam bermain sama kurang enak ya. Artinya kita kelas main-main kan. Kahiji ya Allah, asma dedugan anu nyakup sakabeh asma. Mun maneh nyebut bismillah lain hiji. Sakabeh asma anu jutaan kabawa kabeh. Itu Allahumma akrabul ma'arif asalna tina al-ilah. Al-ilah al panambah, i panambah asalna laha, laha artina samar. Dat nu maha samar. Ya Khaliq, sang maha pencipta. Moal aya diri urang mun teu diciptakeun ku Gusti, moal aya tatangkalan, moal aya ieu bumi, moal aya panon poe. Moal aya bulan bintang, moal aya udara keur ngamakan, moal aya cai, moal aya sangu, moal aya bubuahan mun anjeunna teu nyiptakeun. Ngaji diri, bebeskeun diri kana Khaliq. Aya geus diciptakeun jadi manusia geuning hirup di alam dunia teh perlu bakal. Lapar butuh kadaharan, dahaga butuh inuman, cicing butuh perumahan, bodoh butuh pendidikan, kacau butuh keamanan, poek butuh penerangan. Betapa banyak kebutuhan. Dialah Razzaq, sumber segala yang manfaat. Razzaq rizki lainu didaang wae. Lamun disebutkan rizki nu didaang mobil lain rizki. Di mana jelema nalon mobil? Ulah sok ngabobodong maneh hirup sia. Cok. Jelema nu ma'rifat tara ngalobakeun menta, leuwih ngalobakeun muji. Muji teh leuwih ti menta. Nalika sopan, kecuali mujina basa-basi. Cing teh ka ngageder. Hate maneh ngageder. Sok esok ku sorangan ina tong lalajoana bari nempok pek wae sok bari samungkeun. Ya Allah, eta mah asma induk sadaya jutaan miliaran sifat Allah, asma Allah dicakup kula pada Allah. Matak bismillah jadi rukun sholat. Ya Khaliq, asma sentral lapis dua di bawah Allah Khaliq, pencipta. Musawwir asupana Khaliq sebenarnya. Badi asupana Khaliq badi. Tak kuring tata jeung Kang Adat jeung barudak babakan situ. Make calempung nu kieu teh. Kecalempung make. Make alat seni nu tina awit ya. Pemplang pingpling mangpang pungpang pungpleng. Ya Allah, ya Khaliq. Engko kemplang keblong bari leweh ka. Khaliq, Khaliq. Diri abdi diholok, diholak, diciptakan. Abdi teh meunang Gusti, abdi teh meunang Gusti. Kalau kita punya uang 100 ribu pemberian si Udin, kenapa enggak menyebut engkau yang memberi ini Din, engkau yang memberi ini Din, engkau yang memberi ini Din, engkau gitu. Terus nyambung tapi ka cek Gusti, can ngerenyet deui, can ngerenyet deui, can nyambung ka aing. Terus engke, engke kerasa dina hati sel. Bisa maneh bisa. Tong lalajo batur. Ayeuna ayeuna pe. Keur praktek hikam nomor sakieu. Rugi Anda ngaji hikam dina grog ngan ukur lalajo jeung jejer. Tibang ngeusian beuteung. Ieuna nu kudu beunang. Ya ya Khaliq. Hegeh keur geus sakanak. Pek sawareh geus asup tuh, sawareh encan keneh. Sawareh culang cileung keneh. Tepati ngarti tugas. Hayo. Asma Allah lelepkeun kana. Hayo, hayo tapakura. Ya Allah, ya Khaliq, Khaliq. Ya Razzaq. Mobil maneh, imah maneh, sorban maneh, sepatu, kolor, senal. Jugil cehil. Sekecil apapun, korek api. Lap butut di imah maneh, ya Razzaq cu kabeh. Narek di mana maneh boga. Meunang meuli abdi wa naon lap ai lap teh naon tina lawon ai lawon tina naon tina tatangkalan tatangkalan di mana tina tanah ari taneuh tina Nur Muhammad Nur Muhammad tina Nur Jamalillah Gusti lap teh ning Gusti sanes nu abdi ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Gelas butut piring papas lomari dobol di mana kurang dihina teh panjatin nu abdi Gusti. Ning sanes nu abdi ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Pantes nu mahal tadi bikin kasih ya, dan nu murah tadi hargaan ku silai. Sok kumaneh ku sok, ayo ayun, silakan sekarang. Da Allah mah teu nunutan ti kamari ge. Muka ti kamari ge, ngan maneh nu nutup sorangan da leged, da sia mah yang jadi Firaun hirupna. Wah, Gustina ya Razzaq rek dikamanakeun, urang kana ya koribkeun. Najeroan deui kana ya korib, digalentor. Patangkep-tangkep. Diciuman, diledotan. Ya korib. Ya korib. Lain kesenian daing mah lain tukang seni di bidang nu kieu. Lain cara dikir baturna tipi hayang kaji. Lain aing keur nyenjel mamaripat ieu. Make hikam Ibni Athaillah level internasional. Hayo cu. Sok lelepkeun ayeuna kumaha neh. qarib. Ai manawi teh abdi teh teningal ka Gusti teh, pedah Gustina nyumput ce Gusti, lain aing mah leuwih deket batan mata sia. Sia teh neuleuk ka aing, aing mah leuwih deket batan mata sia. Peureumkeun panon euy. Daek mah, daek ai hayang bodo teuing mah maneh. Saya mah teu ngala duit kikieunana ge, teh hayang dibayar henteu. Nyaah ka maneh dek ka ngarah teu jadi ustad murahan hirup teu. Merek badag Mercedes ai mesin-mesin beca sia. Paingan kurang harga. Tong poho di dunia teh bakal pinah lain ngeusan pinah ya mumit. Ya mumit. Si abdi nu gagah, si abdi nu capetang telin rek dicabut nyawana, dijolopongkeun eueuh nyawaan. Pamajikan ditinggalkeun, harta banda ditinggalkeun. Imah lega ditinggalkeun, ngan 2 meter kali 1 meter di jero kubur sorangan rup ku padung rap ku lemah asup kana liang kubur, kulit beak dihakan bilatung, daging beak dihakan cacing, tinggal tulang taleng anu aya irung mancung sia leungit, kagagahan sia leungit, kumis badag sia leungit, sarjana sia leungit, kaulaman sia leungit, sorban gober teu dibawa, mana legeg sia di dunia mana? Yuring sia. Mumit. Ya mumit. Mangga Gusti mah di ayeuna ge mangga. Manolak abdi mah Gusti mangga. Abdi calikna kursi gulipakeun mangga Gusti mangga. Mangga, mangga, mangga. Tah, ya mumit. Kos pemain bola. Wasit ngolomoh piriwit teh panunang tukeun waktuna si eta. Aduh gelajar hayang menang Aisyah maina tolol. Ulangan laguan Israfil kiamat wae. Israfil kiamat awal, Israfil teh kiamat awal, Israfil kiamat badag. Ai panyate maot teh ngeuse maot, ya hasib. Aipanya teh denyut jantung teh diitung, napas teh diitung, aipanya teh beasa panon teh diitung, aipanya teh cantel hiji teh diitung, boro-boro imah badag duit loba pangkat luhur saudaraku, apapun pemberian Allah kepadamu, gigimu akan diperhitungkan, telingamu, hidungmu semua, hasib, hasib, ya hasib, ya hasib, mangga Gusti etang we Gusti. Abdi di restoran barang dahar sakarepna, ai paya teh moal dieta. Gusti geni. Nyanak jugil ceuhil ge diitung, diuk ge dipajep. Bada taing kumaha maneh teu berkepentingan. Moal action-actionan. Matak ngahaja ngabebaskeun biaya ge. Ngarah teu kacampuran hate aingna. Ngarah teu hayang kacampuran hayang dibere kumaneh. Ngarah teu hayang sohor dewekna. Dek naon sohor-sohor? Sohor ngaran buktina jinah sia. Sohor ngaran buktina nyanung sia. Halal halal sunah rasul, lain sunah rasul syahwat sia. La ilaha illallah, ya Allah, ya Khalik, ya Razak, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib. La ilaha illallah. Guru, jemput roh abdi guru. Kokosok dan abdi teu mampu ngeser guru. Ya Allah, ya Khalik, ya Razak, ya Qarib, ya Mumin, ya Hasib. La ilaha illallah. harap tukang katuh kenca luhur hanap luar jero di bulan ku Gusti Allah. Harap tukang katuh kenca luhur hanap luar jero di bulan ku Gusti Allah. La ilaha Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Eta latihan leletikannya bieu mah. Kemahen sing seubeuh kumaneh ku sorang. Salamegeun Allah teh kumaneh. Hayo he, abdi miskin, teu boga itu, teu boga ieu. Boga Allah. Kumaha ngalawan kafir teu boga bedilna, teu boga nuklirna. Boga Allah. Nabi Musa teh hayo he mikiran kumaha kumaha cara Firaun kumaha pan eta iteuk dibabawa da boga Allah. Bijil deui bangunna ieu pejuang-pejuang murni sugan. Agul ku Mekah ai marukan Mekah lain Jampang. Pajampangan Mekah teh cuk kampung bau lisung manusiaan teh sehirup. Rame sote geus digedig we ku Nabi Ismail bijil cai aya zam-zam paduli teuing lembur nagrog daerah kieu patut bating bijil ti dieu keno maneh aing mah pelayan aing lain guru lain bosen deh ka jadi guru jadi mubalik geus bosen dipuji geus bosen ka Mekah moal aing nyebut bosen mah geus seubeuh. Hei kadinya ku sorangan selewegen pangeran teh ku silai galentor ku maneh babacaan teh taralang torolong hayo we hayang dikulian wae tong hayang dikulian wae atuh nya ulah jadi pakuli genep sikir we bia asma dipangmilihkeun ku anak ti antara sekian ribu da anak mah nu sarebu nya da anak mah nyieunan asma dibere wewenang ku Gusti ku dibejakeun mah dek. Dek hayang asma naha we. Ya. Da paham sifatna. Pan geus ulin ka lautanana. Sakali-kalian sanajan can bisa teuleum sanyana ge. Tukung sikungsi nyaho jero na lautan ilmu Allah teh euy. Ya. Cek ana ge ana mah lain. Tong diharapkeun ana anu nu bakal jadi warasatul anbiya ana mah sebutelah budak angon anu mangih onderdil balatak sisi jalan dikumpulkeun deui ku aing bikeun teh ka mane ngarah etana ana daek sote nyieun kegiatan kieu lain hayang carobatur loba pengikut uang mitah ngeta saanu beres pasaran meuli sawah ladang pasaran hegae halal batur kitu mah kitu e batur mah da pangarahanna ge ti ka dinya meureun. Eh urang lain kadinya jang. Tatanyakeun ka Ajengan Nurdin dalam rangka khidmat ka guru. Alhamdulillah teu pernah teu wani teuing ngunghak ngadu tak-tak jeung guru. Teu pernah. Tuh ama mulih ti Mekah mawa kitab At-Thariqus Sawiyyah, At-Thariqatus Sawiyyah. Can aya di Indonesia. Jeung minyakna jeung naon keureubeukeung tah keur ujang. Itu guru teh sih beli hatena guru. Ai salah mah pasti loba ka guru cing minang eta hampura. Ai ka guru sing minang eta hampura sabab moal saimbang. Ilmu nu dipaparinkeun ku anyana ka urang jeung pamulang tarima urang naon saimbang. Sahurup 1000 dirham. Ana dipapatahan ku guru sakuran sabaran juta huruf mun kana 1000 dirham. Harta ana moal mah dipake mayar patiha-patiha aja. Lamun teu buru mentah hampura. Anu jadi guru mentak sok solonong, ambutan abdi bisi belebung. Joledar kan jadi guru. Tempatkeun diri urang ngadampal sampean guru. Salihot masih gabelet dia teh cepat taklid tersepna teh kitu. Nu jadi Muhammadiyah tersep ka NU anu sok hormat ka guru, guruna nipu eta. Ai dihormat teh kalakan injak ulu. Lain dididik urang teh digedekeun lain eta nu jadi batur tersep teh ai dibejakeun. Tos pindah kana hikmah saja. Keun bae teh tamat. Da bieu ge geus tamat. Apaan tadi geus ditebutkeun akhirat aqrabu minal masafa. Akhirat anu dibedol ku urang. Sanajan perjalanan can nepi itu anu ditarik. Kunaon dina film sok aya jelema bisa lompat tarik, lain lompat tarik lempang biasa ngan kamera anu dilompatkeun. Ceuk urang meni nyerepet eta pendekar. Nyerepet naon pedut? Nu digancangkeun mah kameraan. Urang cikian ka Allah. Engke Gusti rek kumaha ka maneh nyerepetna teu ngan mah teu nyaho. Tarasakeun ku sorangan, beuli e kumaha. Barangna geus dibikeun ku anak ka ding. Top tah. Beuli kumaha. Pan urang aya dina ilmu jawara pan sok kitu. Lu jual gua beli. Allah ngajual, ngajual masihkeun. Beuli ku urang. Keun bae lain ulama ge daripada ulama jago ngaji tapi makrifatna kosong. Mending keneh jago ngaji makrifat aya pan nomor hiji na. Ngan ieu mah lamun kudu-kudu teuing milih da maneh jago ngaji pimanaeun atuh. Geus kolot waktu geus beak biaya eueuh atuh ieu cokot cara parasunan baheula cara pasukan Badar bareto naon senjatana bedog rompang naon baju besi baju perangna kardus wadah sampah da teu boga baju pisan daripada gumal gamel katembong tapi kunaon eta pedang rompang bisa ngelehkeun pedang baja kafir apan kumaripat. Dibaca na Quran na surat naon teh istastagi sunat teh cek Gusti atau Gusti teh pan Gusti gaduh malaikat teh miliaran triliunan ribuan kali lipat ti jumlah manusia sakitu teh can nyieun deui nyieun jelema marada tanggal cimani diproses aya waktu 8 bulan nyieun malaikat mah teu hese cek Gusti kun sajuta sajuta kun samiliar samiliar ceuk Gusti ada malaikat cara perang Badar ceuk Gusti turun 1000 turun 1000 pasukan kafir 1000 tuk tak lain gelut jeung sahabat gelut jeung malaikat loba sahabat teu kabagian ngadek ha itu kumaha geus beres deui perang teh nah eta teh dongeng. Lamun Allah nu eta hari takir perang Badar ayeuna geus ganti umpamana cara presiden Allah periode ka 10 kitu nyebutna irek edan mah pek wae maneh ngelehan ay Allah na teu ganti atuh ulang deui we kituan syaratna tong sok loba cetak hirupna tong sok loba teuing ngecebrek nyalahkeun itu nyalahkeun ieu salahkeun diri. Coba engke bijil teuing rek kumaha teh si ayah kemarin ngomong si ayah ngomong lain urang padahal teuing manehna incu pamijahan inget teu nyaho si Uwan ngomong inget teu nyaho tidak pernah saya hadirin ketahuilah saya ini adalah naon adalah sejian butut goblok kitu we ngesir ternyata ku Gusti da samingkin urang kitu samingkin diangkat ku Allah mah mantawa doa. Lain jajian tawadu, henteu. Tapi anak nyaho, tawadu teh penting. Anak kudu diajar. Jangan pernah merasa, aku sudah tawadu, takabur dea. Bahasana, hayang diajar atau keur diajar. Paham? Gerahek maneke. Lain aku, tong dihayang-hayang. Terus ya terus. Nggak anak, ada yang beja. Nyaho-nyaho mana? Diangkat anu. Hari itu kunau. Hatuing itu nyaho. Pigawean di pemerintahan. Seabreg-abreg. Pigawean di ulama seabreg-abreg. Lanjut. Hei gancang genjuk. Laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubi. Lain jelema cinta. Lamun cinta ka batur ngenta imalan. Cara tadi teh nganjang ka kabogoh dihitung. Ieu mawa moci tiludus, mawa anu tiludus. Wayahna e bayarnya ku tadinya. Mun teu dibayar rek bawa balik deui atuh lain cinta kitu. Ka Allah ngenta kulian atuh lain cinta maneh. Ngenta kulian mah kuli. Kalau kamu minta imbalan dari Allah, maka kamu adalah pegawai. Bukan cinta, cinta mah tanpa hitungan. Aw yatlubu minhu ghoradun. Belum. Kayak ku bapak diisarahan. Bapak isarah kieu maneh maju. Belum. Bener. Teu salah maneh. Bapak nu ngahuleng heula. Aya omongkeunan penting. Punten. Si Ramses II alias Firaun 18 nu ngamusuhan Nabi Musa gangas moal aya wanieun maehan orok lalaki sanagara sanajan di daerah sejen aya nu ngaku Tuhan teu kitu-kitu teuing. Si Ramses teh budakna ye jelemana ye asli melain foto di jieun-jieun pan anak ka ditu. Pang awet-awet na jasad si iya sabab janji Allah na Quran. Sia ku aing rek diawetkeun keur jadi ibroh ka manusa-manusa sanggeus sia. Kunu teu diajar hikam, teu diajar tasawuf, Firaun teh jelema belegung pika ijideun. Kunu diajar hikam mah Firaun teh jadi ibroh, uing teh kos maneh kalakuan. Mung jadi anak buah Firaun tapi rumasa. Karumasaan karasaan tadi nu mah. Salah satu caritana meunang ngimpi yen bakal aya pamuda yang menghancurkan kerajaannya. Dari mimpi itulah dia memutuskan memanggil seluruh jenderal, bunuh semua anak laki-laki. Sahebat-hebat kekuasaan si Firaun. Firaun lain ngaran jabatan, Firaun teh raja, ngaranna mah Ramses. Sahebat-hebat si ieu, moal satai ku Allah. Manehna ngagunakeun taktik politik wa makaru. Allah wa makaro. Wa makaru, wa makaro Allah. Allah taktikna ngamunculkeun calon yang akan mengalahkan Firaun justru di lingkungannya sendiri, yaitu pegawai dapur, pelayan istana. Da loba anu pura-pura iman ka si Firaun karena takut mentak tong sok disalahkeun, lamun aya jelema ngahiji kelompok anu tong sok dituding, termasuk saya lila dituding ku para kiai. Goreng. Sanggeus nenyo bae ngadeklarasikeun syariat Islam ka karek kabeh miris. Oh geuning kitu sih. Aing panya teh deukeut jeung bupati jeung nanaon teh rek mudag-mudag jabatan ketua dewan. Lain. Hamil geus mulai diincer ku intel-intel awas euy di lingkungan istana saya hamil ya. Bebeja ka dunungan. Ka Gusti, ka Pangeran, kepada Tuhan. Tuhan manusia. Mohon izin. Mohon cuti hamil. Mau di istana, pilih gak ganggu pada di lemur. Teng ngomong gitu, teng henteu kan lamun kira-kira, we cekotak. Kumaha mun anak si anak lalaki. Aku maha Tuhanku. We. Prosesnya gitu. Balik ke kalemur, ke kaler. Menti sama iya istana Firaun, manehna di kaler gitu, di lemur, deket gunung. Dari situ ada bengawan, bengawan Nil. Haji gae lah, daripada di istana kurang gawe, barayang bureuyeung gitu, mencek kurang. Balik ke balik. Tapi kadeh pohos ya, mun lalaki ku yang dipaehannya. Sadaya daya, kumahwe. Da ngalawan mah di podaran harita di. Ieu teh Kang lain dongeng, urang nyangareupan situasi nu selalu kitu. Teu dilawan-lawaneun, dilawan matak madarat. pakai jurus Musa gitu. Jurus Musa teh jurus, Ibrahim teh jurus, taktik, strategi. Rek jurus Yusuf rek dipake. Nu salawe teh teteh euy, salawe jurus. Nu 25 teh dongeng hayo pergi ngalah duit keur jatuh. Surudot bae wae. Teu pati hayang seurina geuna keur penuh perhatian. Kan bae da lain hayang diseungseurikeun. Surudot sia. Oh, nya. Pak Kresna paham bahasa Sunda sedikit-sedikit. Ya, ya mohon maaf ya, saya sering ke Sunda lagi ngomong. Ya. Ah, pulanglah bersama suami. Teh, bersama teu nya di tu di sok ngomong miheulaan teh salah. Teuing lah pokona balik heuh. Ya. Balikan deui bisi ngawadul. Si ngabohong. Cabut deh gancangan bahasa teh ragu-ragu. Tong sok hayoh dipatwakeun kabeh. Laras teteh pangeresep sarangnya. Naon cirina dahari teteh nu mangul sepre geus salakina di kitab naon mangul sepre? Ya kiai di urang sok paling pinter ngareka-reka omongan kanu bodoh. Mun jajan ditanya, "Pak sarangjeung, keke lanang dina kitabna anu can nyaho jeung jero ge?" Yang jelas dia pulang. Pulang kampung, mudik. Cuti hamil. Burusut teh lahir jalu. Gitu keluar laki-laki. Waduh. Mages kieu. Ah. Ilham, lain otak, kolbu nu main. Kudu dikumahakeun. Tong lebat teh ieu. Babaturan anak ka Mekah anggota DPRD Sukabumi jago ieu datang ka ditu kakarek nyahuan pentingna ieu moal disebut ngaranna ana mah diguguyonkeun keur ka Mekah taun 83 diguguyonkeun naon guguyonna isukan arek ka Arpah tawasul heula peutingna ori itu menak-menak Sukabumi anti tawasul pan pengikut anu-anu. Maledek nak kena tahu duit, tawasul. Kade pohon cah tadi, nya inungna ngalahirkan, nganana ngagaleong hula kadinya sitik. Aya cagakan gitu ceritana. Daku Allah dikieukeun. Diledek. Si Anu nu kungsi jadi bupati maneh, manehna teuing mana lah. Si Anu nyebut tengah mikin deket. Si Anu harita wakil bupati, si Anu sekda. Si Anu mah kepala bapeda mah. Kusabab pro na pro pemikiran Wahabi teh ya, no bekerja sama jeung Inggris teh ya. Tukang nyeceran baturnya nyalahkeun ngamusyrikeun batur tepuguhe ana tawasul heula penting teh eta cing nah ari isuk-isuk pengumuman teh pika sebeleun deui pengumuman bis untuk maktab 24 kloter 26 sudah datang di depan hotel untuk rombongan 1, 2, 4, 5, 6 tilu diliwat nyata rombongan uing teu ngomong kieu nasib mung aing nyebut nasib da aing teu nyaholo ilmapun saya mah pang teu wani naon-naon ngomong nasib kecuali kira-kira kalbu nyamung kalau ilmapun nasib euy nasib teh bagian. Kali orang sok kencang nasib, penting nasib penting itu. Hati-hati ngomong nasib ya. Kita ceroboh lu. Semakin punya modal kawan-kawan untuk mencemoohkan kami. Sulit. Sahotel deh. Di Sip Amir. 50 orang rombongan kami. Menyalahkan ketua rombongan si anggota DPRD sebab saya lakarom walakaru lain ketua rombongan lain ketua regu aing mung tibareng ini tage tong dijieunna naon ima ka Mekah kakara euy tapi tetep kabeh ku sabab nu bisa bahasa Arab ana kiaina ana pajengan kumaha ieu kumaha ongko urang tawasul sore tapi buktina bos gede ngawah leres tapi tong ngamek lakarom walakaru lain ketua ramongan, lain ketua regu. Ngan anak ngabejaan, rek main holo, rek main hate. Merek main holo, selamat stres. Merek main hate, selamat pasrah. Tuh, geus beda gitu. Kuduna batur, was-was na hatena. Beusna memang eueuh, tapi hati-hati. Ieu jelema tawasul, ya. Kuduna. Kusabab Gusti doktrin tawasul teh najis, haram, musyrik, atau puguh hayang mikir lebok sia tukang tawasul. Beusna eueuh, mun siga siksa. Azab, azabun alim. Itu dari kumaha itu diceritakan penting cerita nu kieu mah. Mantak kadé hanca poho. Ceng kadé tadi si Uwa ngomong naon? Ngalahirkeun nya tika dinya heulanan. Yang di perean heula ieu ngaranna ariwayat ti riwayat. Riwayat dalam riwayat. Kabeneran rada akur. Anak diledek. Jam 10 pagi bis orang lain sudah datang dan merapat ke gerbang hotel. Kana lawang hotel, bis rombongan 3 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 jam 5 karek aya bejana. Kang Maman nu ngumumkeunana, Maman Depag. Kana disebut teh mah Maman Depag nu ngumumkeunana pake megapon. Bari rada guguyon deui da depan tersepen teh ka urang. Kang Sukabumi mah rada pemdana dikuasai kelompok itu kan. Lain salah itu aja ngandurin. Salah pihak urangnya teka tengah. Bola teh dicokot ke urang, dicokot batur. Ayo urang ayo ku batur ulah ku urang teu bisa. Pan batur perlu bergulir pemerintahan. Urang mah kudu bisa. Ya, ulah cicing di luar pagar wae. Di jero ulah ka bawah. Larut tapi tidak hanyut. Larut tapi ya mah larut henteu hanyut nangis. Ke bawah itu ceregna. Lain bisa mewarnai tapi diwarnai. Dibalik ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman-pengumuman untuk rombongan 3. Bis sudah ada tapi di bawah. Makasih silakan. Duh etak ngumumkun. Kenyahuan campur sebel na kai. Tak itu kan doktrin Wahabi mah. Hina WNU. Hina tukang ilah dute komo hikam. Kitab nang kita berawek kieu rek kumaha. Da nyahona nu kitu kita berawek. Padahal cek ana salomari ditukerkeun jeung ieu mau dikeluarkeun. Ieu mah peta jelema. Itu mah pengetahuan hulu. Da ieu kita pusakana mah wayau. Datangna ge lain meuli, lain neangan, ditapaan hulu. Puasa heula mang taun-taun kakarek datang. Nu kieu tak kita tetap. Ha. Jam 5 kami turun dari Sib Amir dari Jabalnya di Gunung Nakahanap sama bus dekat Masjidil Haram. 10 menit kami turun. Kos nu camping teh ning mawa panci warna-warna. Nu. Bari kekelenak teh nyanyi kabeh. Wajar geus. Ku sabab teka tewak per huruf jadi anaknya metakeunana kitu. Teh ngomong narahaun teh. Aja lama 50 pan ngomong kabeh. Pan kos bebek ngabring. Nepi kana beus, hikam ye, hikam. Da hikam mah pengalaman, ieu teh pengalaman. Hikam jaimiah pek wae, hikam si jeje. Salahnya para sepuh ge garaduh lalakon di antawisna. Datang ka Hanap nya geus aya beus ngajogrog hiji kloter sekian rombongan ketiga. Saya mulai teriak di situ. Assalamualaikum. Masawaku hadhihi lali hafilah. Mana supir bus ini? Urang ditu, anak. Gancangan silaturahmi keur pening ngadat amek nyeri hate keuheuh campur aduk. Tahan, tahan. Anta sawak, naman ismo. Ismo keman? Ana Yusuf. Ditanya ngaran paling resepen. Kam maulado, paling resep ditanya anak, kurang mesir. Jadi nyian anak telain pegawai yang gampang. Ngurus na ribu. Kalau orang bisa membesarkan anak, jago itu. Kudu apal budaya, apa? hafal puteran cekan aja. Kama uladuk sitah na'am. Al-akbar, yang paling besar, alhamdulillah, tabib. Bapakna supir, anakna dokter. Beda di urang, mun bapak supir, anak kenek. Mun bapak badog, anak copet di urang ta. Tunya jadi seri mana, dan yang serikan mana, iya. Pupurihan bapak, kia, anukur jadi copet, cing mana, mau jadi garong, gitu. Mual tamat mengaji hikam tu. Hiji wae bladan tadi. Gus kana Asmaul Husna anu jutaan hula. Candai ieu cerita. Ieu teh Asmaul Husna diceritakeun ku anak teh. Praktek Asmaul Husna. Anta sabak bihamdillah. Ismak Zain. Indonesia masyugul anil mudarris. Apa kegiatan saya guru? Mudarrisu guru apa? Lughatul Arabiyyah. Padahal dia mana nih pikir tauhid. Kusabab itu orang Arab, cek orang lughatul Arabiyyah. Bihamdillah cek manehna. Akur euy baru bahasa Arab diajarkeun di negara manehnya atauhun manehna. Ulah poho cok gado. Masyaallah, masyaallah. Pangulah-ulahna ka urang ditu nyabak bujur, ngajak dubling. Lamun aya jelema di ngagokan tong di bujurna di kitu huluna kitu kan di ditu. Cek urang alhamdulillah sing faddal mangga. Ana diuk deket mimbar, imam rek naik kana mimbar ngahalangan. Hulu aing di kitu kan aing ngambek. Ingat kata imam Arab ho. Nyeri hate keneh dicapak bujur tibatan capak hulu. Saya dicapak hulu mah hulu ieu da teuas heuh. Moal penyon tapi diajak bujur mah liang tukang maneh rek dicolok. Dianggapna takade di Arabnya. Lamun numpak mobil kade awewe dituna diharep, supirna sok belegung. Urang mah pan kitu cek urang awewe dipayun menghormati. Beda deui sia di situ adat. Geus ditukang ke supirna sok ngomekeun spion, ngomekeun ieu, bari culak-colek kitu teh. Belegungna urang ditu. Da anak ieu Abu Jahal teh pan jabregeng di ditu. Ulah dianggap suci Mekah teh. Geus ieu mah gancang cerita. Ajengan eta kumaha cek babaturan? Mangga-mangga naek tos sayogi. AC geus hirup, mesin geus hirup. Anananya, mata nadhab sawak, kapan kita berangkat? Dahen, dahen, sekarang kita berangkat. Jadi hikmahna tina dinya nyerita di pakohna ta pakohna. Ti isuk mula itu dibentur ku dijebean soal tawasul. Naon hikamna, hikmahna? Beus batur nu geus hareupeun hotel, halaman hotel lega, pinuh ku mobil ribuan, teu bisa bijil. Beus urang nu paneuri geus di jalan raya tinggal ini. Tak itu gawe Allah ucu. Ka jelema butut ya, komo ka maneh? Kemun geus jadi maneh ge. Ayeuna mah da atah keneh deui. Kunaon? Cekuring labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Teku ketua rombongan ah goreng sorana. Kurang ah. Innal hamda wa ni'mata wa ni'mata lak wal mu. Lamun urang ditu ngadenge nu talbiyah labbaik Allahumma labbaik tegas insyaallah luar Indonesia Iran, Irak, Mesir labbaik kalau nang arti dia tadi pan siap siap siap menghadap lamun ngadenge nu ngageber insyaallah tetangga labbaik Allahumma labbaik labbaik Indonesia tah da teu ngartieun naon ai labbaik teh pan dianggapna wiridan pembacaan aing nyaho kelemahan negara aing. Kudu di omean nya anu ge pakujud sampailah ke Arafah tenda-tenda masih kosong ma fi wahid tidak ada satupun rombongan cekuring ka babaturan anu ngecebrek tekos meuri tadi heh cekuring wilujeng aden bade milih nu palih mana kakarek da ka ngomong kitu ai geus puguh geus bukti mah tah karomah guru mangga aden ka palih mana nuhun ajengan bisa ngecebrek deui ka aing gitu bisa hayang nyaho buah selawat sia penting tadi tawasulan teh tah ieu semuhun ajengan jam 2 nembe sarumping rencang-rencang malahanan ketua rombongan beus anu mah muncrut dina mobil modol eueuh jangan tong kitu atuh tokoh gede. Modal. Aja nantong gitu kena ada geus maot boga dihampura. Nu ngaledek teh kana tawasu. Modal. Geus singkat cerita lah. Pinah ti Arpah ka Mina. Geus kitu deui wae. Orang-orang cerdas sebab di sininya pejabat. Jam 8 sudah berangkat pakai bis ke Mina. Pemajikan uing gering cara tadi isuk pemajikan uing gering bawa ke dokter balik deh gitu teteh siapa teteh sok terpuguh gitu teteh penyakitnya teteh buka ting berhenti nadikir seperti kumat gitu dulur pruk cukuring teh barang dahar pantu akur nginum loba make es lauk diasakan anak kos lauk modar cukurang jeceng rasaan. Pan urang mah kudu make pes moal. Ngajepat di luar. Jam 1 malam tenda geus dibongkar, sudah dibongkar. Kami belum bisa berangkat, istri saya sakit. Saya bertanya pada kawan-kawan. Kawan-kawan berangkatlah pakai bis yang ada. Biar saya pakai taksi saja, saya bisa ngomong kok. Tenda sudah dibongkar. Ah moal cenah ajengan. Meureun inget pengalaman teh. Bos ke saya ge aremungan ini. Kuana ditanya sabara urang ieu can init? Janten 3 lipet cenah jeungan. 150 jadi 3 rombongan. Nu anti tawasul ge jadi mungeun init. Meureun. Aisyah cinta ku tarolol jadi jelema teh ngadadago aing nu gering segala rupa mah gering. Ini teh heula. Moal watos ka ajengan nyih watos nyih. Hingga nyaho cek sana mana teko mana teko ya saksina anggota DPRD tokoh kungsi jadi ketua ulah sia teh ngan moal disebutna eta nu dina gambar jeung gubernur teh belah sisi budakna ci eta teu ngesel hayang teh monggeun hayang teh monggeun ya atuh deh nang naon hey hikam ye tina Asmaul Husna tadi tanepan dieu tah eta mun tengah nu sore bawa bub nu kamari. Yang Pak Bupati nu kamari gubernur eta mah piraku teu wawuh sugan nu tukang ngaulaan santri teh aneh heuh tah ieu nu ieu tukang ngaulaan maneh nya si Jejen eta Mustofa tua baj hey cok manehna jangan kumaha urang maha we akang moal ka berangkat teh jangan teu acan mah entong di dinya we. Lain ai teko mana teko? Tos teh aya cayan ajeunan keuna ka dieukeun teko. Jadi ngawarok ka aing, ditanyakeun teko bisi rek dijampe mun teko darek ngapung make teko sia. Jadi teko Aladin. Lain lampu Aladin meureun kira-kira padahal arek ngahibur maneh. Ini tinggalin pemajikan gering, urang sorangan ge gering, mending sholawatan, aing kitimplingan make teko, tenda geus dibongkar, sholatullah, ding ding pak ding ding ding pak, tukang dulang teh dia napa, anu mah hiji teko, sada tiluan bisa, tek tek ding ding tek bang dung ding ding ding, ala Yasin Habibillah tek tek ndang tek ndang ndang tek tek salatullah padahal bari robito kadang-kadang tukang dikir manukieu na mah pe kasebeleun ieu nu maen diajar oh ajengan mah cenah kalah kitimplingan heuh kitimplingan sia teh teu nyahuan gawe jero sia teh mah geus ah cenah salawatan teh sakitu we teu dibantuan ku sia tersep ah. Eh, kan itu eh, Kang, kan itu Kang si Eta. Pulenyong. Ajengan, ayah bos dua ajengan. Nintah ayah. Pan heseta tadi nungan. Naik, naik. Nu hiji urut urang Iran, nu awah luhuran tia. Pan urang Iran mah kitu ilmu ihram na. Ay urang mah nyai naik bos mah ke bae luhur nama. Ngan ulah sate didudukui atau make payung. Urang Iran, ulah ayah menghalangan ke langit. Muntak bos na coplok luhur na kabeh. Aye bus pendek, aye luhuran, bus panjang gue luhuran. 150 orang di dua bus kun, naik termasuk beliau-beliau sawareh nama naik di luhur. Muzdalifah, Muzdalifah, Muzdalifah. Cek supir. Mamenit lain agul. Allah nyaksian. Mudah-mudahan teka campuran somong ya. Dohirna agungna dikir, agungna asmaul husna. Muzdalifah, Muzdalifah. Mulung batu. Kada pahili jeung teh onta. Hanya hoan dah lain batu mah. Teas dikitukeun rada eta. Beye. Tong dipake maledog du kitu. Ah, dasar mau balik yang ngomong teh aya we. Serius. Naik deui. Tahadus binikmat. 20 menit kurang, 15 menit lebih. Muna, muna, muna. Mina, mina, mina. Kira-kira cek ananu bodoh. Tong dipercaya, tong dipercaya. Mungkin bohong. Gitu. Wanti-wanti heula. Lain bohong hayang dipercaya malah bener ge paur dipercaya gitu. Ai hikam. Tong dipercaya, tong dipercaya. Boa-boa euy malaikat nyeun jalan anyar. Eukeur mah mobil ngan sabaraha siki mun. Muna, muna. Saya orang polos, belum tahu. Panyata biasana awe kitu heuh. Heuh nepi euy kamina mun batur mah geus diharula, cul. Turun tina bus gotong we si Umi, bawa ka rumah sakit obatan we teu kudu riweuh. Da bisa ngomong teh pan urang mah. Hejena nu sejen katena katena. Cek saurang. Ah, kosong keneh cenah. Kosongnya. Namake kosongnya. Canda ratang we meureun. Kita berangkat jam 2, setengah 3 sudah sampai. Kawan-kawan jam 8, jam 2 canepi-nepi. Hatur uninga sinu anti tawasul. Kelompok elit hararebat jagoan moal disebut ngaranna, mun disebut maneh mah teh sulak. Karena nyaho ente bakal lebih emosi daripada saya mau disebutkan. Mau teu ngomongkeun, eus eta si beleguk mau teu kitu pan. Cicing mentak teu diomongkeun ku anak kode etik. Sampailah jam 11 pagi yang terhormat baru datang. Berangkat jam 8, 8 sampai 8 12 jam, tambah 3 jam jadi 15 jam. Kita 20 menit. Dia yang tidak pakai kendaraan dikir, itu pakai ilahad roti, itu pakai karomat wali, itu pakai hikam. Beda sedikit aja, 2 menit dengan 15 jam. Ah, rada ayah nak kita. Aja jalan maki patut, enggak sok ayah weh yang kita dah sentik. Cuma beda sedikit. Datang JR. Lain JR kasroh, berum, mewatas. Aiban uing tukang heureuy. Heureuy jeung sok nyanyir aing mah ka batur teh pandeuk. Gorengna kitu, Cep Haji. Geura tong diturutan ku maneh. Tapi pan tukang balagoh teh teh. Sastrawan teh pan bahasana bahasa sastrawan. Naon ti omongin aing ye ka si Kares. Aya euy, tapakur sagedeung bijil ilham. Bangun ti jurig bangunna teh. Da da tapi amukeun batur ngomong. Keun bae lah. Da baraya jurig ieu. Aden cekeran. Name sumbing. Sumuhun ajengan kulami atau balanya. Teh. Pelem teh. Pelem. Jadi ku ana diduga berangkat jam 8, belanja-belanja dulu di mana-mana karena banyak uang, belanja banyak jadi lambat. Tapi ya teteh pan ngerana saru aja ngegantung batur ku kawat teteh. Pencit kuriling ku kaleng teh teteh. Belum. Kulami aden mabalanya teh atuh cing teh. Aduh. Mang Haji mah da teu gaduh artosna. Ah, langsung ngeka dia. Hampura Gusti Abdi hampura. Aya keneh nyeri hate. Hatena masih keneh goreng pat. Hari tama wajar tahun 83 udah geus lila teh kan. Ayeuna mah sugan teuing leuwih ti kitu pang. Ajeng ngantong sok kitu, boro-boro balanya. Supirna cenah ka sarung teu ceureuk. Oh, ka sarung. Na teu supir teh nya, ke ka sarung. Bari teu dideuleuh teh ku aing beungeutna bari kitu tah. Na teu supir teh, eta jadi kana ngan teh. sarajan dilercehkeun teh teh. Baru kata supir ka kasarung euy. Kalakuan aing teh teu ceurugna. Dasar. Geus ah geus ah. Singkat cerita di Mekah. Jen sok jen nyebutna si eta teh si budak dieu. Jen tas di mana? Tas nangkep Ka'bah dekah. Ulah sok kitu. Irasional itu nangkep Ka'bah segala rupa naon perluna. Kang, tong sok ngaguna keting hulu ai di dieu. Ada deukeut teh jeung kuring. Akang teh anak nyaho maneh ke kelompok anu lah. Tadina tayeuna lamun arek ngajaran nurutan anak preheula jadi anuna. Jeung si jejen heula kitu heuh sagedeung mah. Hek make training manehna mah ka Masjidil Haram teh. Dapat didikan itu mah teu sopan. Make training kos norek lari. Si eta tah. Ajengan sebut ngaranna moal kode etik. Ha? Hebat bae. Di shot teh. Geus ah pokana kungsi jadi ketua DPRD we. Jangan, jen, cik pecahkan. Bade karek ngajaran lah, can ngawarok kemana sekali iya masukan. Pan Allah dina kitab, nah dina kitab ge, Allah nangkep Ka'bah. Jen, kalau gak nangkep Ka'bah, selebar teman yang honor. Tangkep Ka'bah, goak te curi. Ya Allah. Ala joe ku aingkeun si antepan. Kos budak leutik hayang petis lada teuing teh dingbeuh. Lila teh tara kitu meureun. Da didikan kelompok itu aing kurang pan diajak kitu jelema. Geus simureun subuh teh ceurik teh. Malik ka urang. Nangkep ka urang. Kunaon Kang make kitu? Salah aing jejen, aing teh nyokot ajaran teh salah ti baheura teh. Ning ajakan si aing geus jeung mah jejen. Iraha aing rek dibawa ka bahanu miraha. Dulu itu jelema. Balik ti ditu sing kacarita, aing urang mah carita kieu mah diempet-empet nu kieu mah apan bisi ngabukakeun rahasia. Aing si eta mah teh dididik. Nu kieu datang teh ngabalap. Jadi kieu Pak Iskandar ceuk manehna. Iskandar mah diomongkeun ku anak. Lain manehna mah teu disebut sopanis. Kak teh mah disebut satu. Pak Iskandar kade si horeng jejen teh. Saya menyaksikan cuman anu. Gua ngabalak bak rahasia teh eueuh si eta mah. Da memang teh nyahoan kitab kieu mah. Bawa ku anak ka ditu deuhuskeun ka Abah. Bah teh nyangakeun jelema pinter. Hayu dawuh Abah teh, nuhun urang kota kersa ka kampung. Tiuing bahasa-bahasa nyiriwik. Itu bahasa-bahasa surudut. Bah nyangakeun jelema pinter. Nuhun urang kota kersa ka kampung. Leweh lagi. Geus ah. Hikmah nu sajana jadi panjang tengah. Tadi teh piraon teh can beres. Duh, dekah. Itu kulo bahan jadi tukang dongeng teh euy. Ai biji teh orok teh naon. Untung ana inget pamih di bejaan euy. Dipasrahkeun ka tentara pasti dipodaran. Ditelen deui ka jero ka mana ngasupkeunana. Nyongguan ilham kolbu. Ceuk Gusti nyieun peti we. Asupkeun kana peti. Haleongkeun di bengawannya, hanyutkan di bengawannya, ilhamnya begitu, diikuti ilham. Jadi ketika ada orang yang mengatakan mana bayimu, sudah kami tenggelamkan. Jadi membantu pemerintah dolim, pada kesannya taktik tak hebat. Kumaha lamun nyati telem, keun bae. baruk teti talom nuhun iyo ting teru ding dung jago teh si Asep sambil takdir asma Allah cai teh asma Allah cai teh mantak wali naluhur cai cing laluncatan kade maneh tong dipecak pecak wae tadi geus aing leweh asma genep pecak kadinya ngalalep oh euy meureunan cek cek cai teh tuh tabatu batu batu siapa batu keneh Nabi Daniel diparapkeun kana singa lapar singa kalkah tunduk urang pecakan hayam pecak teh hayam anakan disampurkeun ku maneh kalapak yam nacan jadi anak teh reuh teh careuh careuh careuh kitu we nguji jelema mah si teh uyuhan asa jadi ustad bangsa kitu aih nikmat nikmat kleung angkleung peti orok angkleung-angkleungan dibawa ku takdir Gusti dibawa ku asma Allah ngageuleuyeung di wahangan anu kos lautan asup kapal gede ieu peti leutik mawa orok teuing sabara puluh kilometer haleong ka katuhu haleong ka kenca lauk gede sing saling rai apaleun ieu teh saha sato lauk sato cai teu warani apaleun ieu teh naon si ieu asma nu bakal nyebarkeun asma manusia takdir itu begitu lalakon disebutna geu di antara urang teh saha nu jadi lalakon teh nya ana mah pelayan ana mah geus ngadaftarkeun diri disumpahan saya mah pelayan ngadadago sugane engke ti antara salira nu muncul teh saya jadi pelayan Anda nanti. Staf Anda saya bagian keilmuan. Anda nanti musa'na. Lain jajan. Saudara-saudara ikuti saya ya. Berdiri di belakang saya ya. Sebab yang pegang komando saya. Wah setan saya gitu. Setan sih yang gitu. Juri baledo gancangan ayana. Rurut pangpeken layak jelma gitu. Nil. Ayeuna langsung ku internet tak kitu wae tu. Bijil nil tah bengawan nil teh nya. Lamun Ummu Musa di ditu istana Firaun di belah dia. Kleung angkleung. Si Asma dibawa Asma. Angin ge Asma Allah. Lamun angin kudu ngancurkeun, ngancurkeun. Angin ngagenahkeun, ngagenahkeun. Kumaha nu ngendalikeun Asma? Digiring ku angin kaler. Dul ngidul mingkin ngidul. 100 meter leuwih lebar. Wahangan ya. Mingkin kidul mingkin nyisi. Angin dibing-bing jeung malaikat. Ser ngeser haleong nyelap di sisi. Nyelap ini henteu cicingnya nyelap. Si peti. Iraha urang rek diselapkeun ku Allah cu. Urang mah rek bisa nyelap-nyelapkeun diri ka dieu surudut ka dinya baranghakan ka ditu rerogos ka dieu can ku Gusti. Si horeng eta teh paragi ulina istri Firaun nu panggeulisna. Mun cara urang mah ratu naon teh ning? Ratu kecantikan. Diayakeun kon rek nyebut konsep aing salah heuh nanyakeun heula deh ka anak kontes ratu kecantikan berhasil bunga si awewe sabab dijieun pamajikan ku pangeran ya pangeran apa beukeun awewe waduh akan diperistri oleh Tuhan Ramses Firaun majabatan oleh Firaun. Ketika sang hayang metakeun aing mah teu genah cicing kitu hayang metakeun. Maka sang putri, sang permaisuri datang dari keputren, dari istana. Keindahan nu tadi atuh keindahan bari mah indah. Din, ayo manis sokalakah ngurus SMS. Siapa keur serius? Tak eta goreng patu teman. Aing rek jemput inah gamarna ieu. Aduh. Teu geunaheun din nyambung atuh din. Aduh dek. Balikan deui sia. Balikan ya. Kat kat kat. Paingan film teu gede biaya. Geus meunang nyusun ngareo heuh. Hiuk lah. Dibalikan deui adeganana. Pan kitu main film. Kleng angkleng dibalikan deui. Jadi olok waktu nangtung. Putri ke mana ya? Turun ke sungai di bangunan anu endah. Oh, tuh pan majeuna. Ai barang anak kadinya piraokeun. Kana din tong amek din cun. Cuma ngabungahkeun ieu we bade maruli. Pepeleh oleh-oleh teu dibere atuh dibungah-bungahkeun hatena ku aing heuh. Kleng angkleng barang sang putri turun aya peti. Ting teteting kaiting hoe tetetenya. Da mulai plastik mana cenah plastik. Tamu balik teh ngomong sok ngacapruk ke. Teteh manyang-manyang waktu. Balik mah kitu teh. Barang dibuka aya orok. Muncek bahasa orang mah sugan. Cuma kira-kira we ceuk. Kurratu aini meunang kebanggaan. Wah, surak orok di. Sabab manehna teu boga budak. Kitu dicaskeun. Dikersakeun ku Allah tanya lamun Allah rek nulung disayang macan salamet keneh. Ipis lemes pitulung Gusti mata raganeng. Tukul diudak eta kumane eta teu karasa Nusratullah. Kusabab sang putri engklak-engklakan dayang-dayang jadi aneh. Aya naon pangeresa aya naon dicocot tataman sanes ting kitu ting teu. Dasar mubalig weh. Eta ningali tuan putri kikituan ting kitu ting henteu mah kira-kira weh. Kamaneh mah make kitu ngomongna diomongkeun rahasia perusahaan di masyarakat mataraan mah. Jadi engklak-engklak anak cek masyarakat. Aduh kitunya. Berarti bener ting tuh. Percaya ni kain ho. Wah. Nturin tu teman-teman menang orok, menang orok. Anak kasep, anak kasep. Si raja, si raja. Surudut. Waduh, geus jam 11 can beres kene hikmah nu tadi. Paduli teuing teu tamat. Rek balik-balik mana aing mah teu putih ngaji kene weh, imah-imah dewek. Mana yang mau bicara menukar ria ini kau yang drurut benang anak dek ya ngaji dok siap yang jangan beres hikam itu dia tanya tadi teh puji puji Allah puji tadi karek ku genep mana sok eta genep ngalawihan hijib saya pita eces ker mesti muhayu he saya pi hir Juliaman menipang hebat sarua jeung kunut saya pi teh tolak pala seteh. Gening sok dipake ku orang tarekat. Wali ngapung lain ku saepi. Saepi mah goreng bawang. Wuduk nama la ilaha illallah. Dikir. Inti nama dikir lain saepi. Saepi. Tinggal ini sirul asror. Apa ini sirul asror? Tetah. Menang nerjemahkan saya. Teh. Ini mah kududada lagi kemana. Mana sirul asror? Yuk. Serak yaki poho. Tah menang wing. Tah. Dan bawa di jalan. Ari saepi teh. Nyata wirid tamahan. Minangka lamun cara anu kitu mah tuh mesin sok aya naon teuing kipas leutik jadi supaya la ilaha illallah na teu ngakan badan di tamaan ku saepi bisi badan pan kadang-kadang dikir teu ka kikituan oi oi geus tarik pisan anginna ku teu tahan saepi teh keur minangka kipas angin leutikna enak keneh din enak oi bisi pindah di kepiraun. Engklak-engklak dibawa ke istana ke Tuhan Tuhan Firaun poho deui itu budak lalaki ku bunga Anak mah lamun maca riwayat eta dina Quran ngagukuk aing maca ri. Gusti, wios abdi mah kitukeun we. Ma amilta ila Musa amil ilayya. Gusti mah dikitukeun ge ngartian. Gusti, skenario Gusti nu geus diterapkeun ka Musa cing ka abdikeun sakeceret mah. Mentak bisa ngadeklarasikeun syariat Islam. Toha tilu salapannya. Eta teh. Abdi teu pati apal malah. Uanu apal. Baca. Marabas cipanun. Gusti ka abdi keur lamun keur maca Quran teh. Aya dua nah eta teh. Ashabul Kahfi dikitukeun, Gusti, kinten-kinten layak atuh coba bisa keceret maka abdikeun dibikeun ku Gusti seteh. Ashabul Kahfi segala rupa ge ka Ibrahiman ka Musaan ka Danielan dibikeun ka urang. Gusti mah berehan. Tak maca Quran tong sok budak-budak ganyar teuing. Hayang paham aja ulin di dieu ulin jeung urang di dieu. Urang ngapahameun lumayan, mungkin malakut jabarut tahutna sakali-kali. Ras hirupna sakali-kali weh, isukan sakali, ayeuna sakali jadi berkali-kali. Kalimat sakali-kali teh kadé. Kang asok maling, asok sakali-kali. Isuk sakali, beurang sakali, beuri sakali, ho padoger atuh sia mah. Balik ya. Sampai di mana tadi? Ya songkeun ka saha? Sedengkeun ieu keur meujeuna tegang. Cari di Quran. Cari di Quran nu cekua. Tuhan, Tuhan, ya Rob, Tuhanku. Hurungkeun ieu mah. Ieu mah hurungkeun jeung. Hada tiplun adzim. Ya aya budak luar biasa, Qurratu Aini. Meunang hayang ti bareto, Fir'aun tegang. Apa? Bayi, Tuhanku, bayi, Tuhanku. Laki-laki. Iya laki-laki. Tapi tampan, elok luar biasa. Logojo. Siaga teh ya, atuh pan tiap nu dibawa geceret, geceret, geceret. Hayuk tinggal sabaraha ribu. Logojo geus siap, eksekusi geus siap, hakim teu perlu neang Jaksa Agung. Langsung kumanehanana. Oktol! Bunuh dia. Allah menjaga bayi Musa dengan pagar yang cukup tipis, tapi baja kuat walaupun tipis. Apa dia sang ibu angkat permaisuri nu teu boga anak teh sambil merontak. Yo kita tak kira-kira matakeunan heuh. Pan orang teater. Oh Tuhanku. Daripada kau bunuh dia, Bunuhlah saya Tuhan. Kusabab Tuhan, Tuhan teu ceurogeuh. Meureun surudut dipikir-pikir. Waduh, kontes ratu kecantikan sabaraha miliar biayana. Maneh terpilih. Pamajikan aing panggeulis nya neang nukos maneh teu mana deui hese. Jeung maneh mah pan teu goblok cara nu sejen teu anakan. Na otak simu si Firaun ieu mah. Ai teu diomongkeun pan kumaha meureun. Maneh mah pangseregna euy. Aya Tuhan kuat ngomongkeun seksual kitu. Nah hatena kira-kira kitu paling diraba si Firaun teh. Tak ngadengeun, ngadengeun, ayeuna ge si eta teh. Beuti nyaksian ka dieu datang. Wilujeng sumping, Ong. Ajengan tang sok leuwiheun ngomong, teu leuwiheun di mah leuwih. Leuwih mah alus, leuwiheun mah goreng. Dah sia. Ek ngomong babruh ti ka mana mun geus kakuasai ieu pek wae. Karek beja ngaran kita menang geus mah. Jempling daerah ku deukeu. Bunuh. Cek logojo. Tuh, dua, tiga. Jangkung gede tiap. Bunuhlah aku. Aduh. Entang. Batal, batal, batal. Bawa, bawa, bawa. Teng itu, teng itu. Ngari wakun siya. Bawa. Bawa. Dibawa ke kamar di galentor. Ngagedean, ngagedean, ngagedean. Padahal etan urek ngaruntuhkan kerajaan. Ya cukup ceritanya sampai di situ aja dulu. Kaditu nama udah geus barisa baca iku sorangan. Hehe saya nama bieuna. Lain riwayat rahasiahna geus. Sabaraha lila anjeun ngadongengkeun itu, didongengkeun, anda ngadongeng ka batur, batur resepeun mere duit di amplopan. Mun teu salah 75.000 nya merena ka maneh. Amplopna nu jeding teuning, duitna lebar ribuan heuh. Kalau anda cuma puas dengan itu, betapa ruginya anda. Sekarang anda dengan ngaji Al-Hikam, bukan hanya aku pembawa riwayat, tapi aku adalah pelaku. Engkau jadi Musa, mereka jadi Fir'aun. Gitu kan ngaji Hikam. Allahu Akbar. Ku asma mah. Yusuf kabehanana dikerebekeun kana diangkat deui, dibawa-bawa-bawa-bawa papangih jeung Julaiho. Teka waktuan Julaiho gede ke dewenya. Atawa kalau anda ingin panjang lebar tentang cerita Julaiho, beli tafsir Qurtubi 10 jilid paling sekitar 3 juta dan bacalah oleh anda. Kang Jajan tong sok itu ngomong, "Hai kumaha tuh? Hai kana grog we rek motokopi 2 lamar he gae, cuma maneh we. Tapi motokopina bade ku ajajan bade ku sarira." Aduh, beda sukses Hikam. Tara barang penta sukses Hikam. Jut. Awiyat lubu minhu ghorodon. La esal muhib. Yang hanya ingin pengganti. Awiyat lubu minhu ghorodon. Hayang gorod-gorod. Inal muhibba mayab dulu. Laka laisal muhibbu mayab dulu. Lahu. Nges. Lanjut. Laula mayadinun nufus. Lamun teu aya medan nufus. Mata haqqaqo sayrus sa'iri. Moal bisa lamun teu aya ranah. Idlama. Perjalanan kelanan. Perjalanan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan, jalan tol yang sudah disiapkan, bengawan Nil perjalanan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk anda, maka sa'irin tidak akan mampu melakukan perjalanan. Idla masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuka. Karena kalau tidak ada perjalanan, tidak ada setan, tidak ada nafsu, tidak ada lawan, tidak ada pos, tidak ada ranjau, tidak ada penghalang, tidak ada, naon disebutnya nih? Rintangan. Rintangan. Anda tidak punya jalan untuk maju, jadi juara di mana? Pak, kemana pak? Lomba, lomba daun, lomba lompang. Rintangan anak naon? Ah, lompangnya 1 meter tuh pakai rintangan. Lomba naon karana? Di bere jalan cekucing, sok ku aing sia nu jauh. Ngan sia mau nepi, nepi nama sia ku aing. Aing ayang nanyo mimiti, naik hungkuti sia. Ini garis setar untuk berangkat, ini garis setar. Jarak sebut saja 10 km untuk lari. Sawareh kia. Din, mau lomba enggak? Mau? Kok santai amat? Cetek. Atau, bukan kelasku. Mau dijemput, dah ini tanggih. Ente. Cara, maneh memang ngaji Hikam mah putus asa. Tehayang, lain jalan urang. Itu mah, itu mah beda daik. Jelema teu daik ini. Nu penting siaga. Sok siap, cing pantes tuh. Bukas nuhu 10 kilo rek lompat. Dar. Ku pestolin ku periw ya. Lari dia. Karek 20 kilometer geus ngedukru. Jantung jadi. Tarajong ke sini tuh. Diangkat. Kemana dibawa nak? Kaditu, ke garis finish. Jadi itu gak disediakan kerecek mie. Makanan, minuman, bari bentak. Yuk belah mana yuk? Finish tahu? Oh jadi saya juara, juara di mana keblak bisa? Baru 30 meter udah rontok kamu tadi. Iya. Tapi kenapa saya diberi makanan? Penghargaan kepadamu goblok. Penghargaan apa? Eta ku daekos nu heueuh tadi mimitina. Setan marakayangan mikir sia. Cek Gusti aing mah teu hayang nepi ku sia, teu perlu da moal kuat sia. Sisigaan teh sisigaan. Jajan kikiana teh sisigaan ieu sia teh gelo. Aing teh operating manusia goblok aing teh. Tapi aing nyaho Allah bager, mentak aing geus duho, hikam euy, dikir euy, eta teh sisigaan kikiana geuna. Da nyaho kege nu dupru. Tapi engke datang, urang geus sebagai penghargaan. Jadi lain sebagai juara. Atas kemauannya, himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Hibdul hurmah, menghormati aturan. Husnul hikmah, melakukan pelayanan yang baik. Nupudul azimah, berani melakukan kerja besar. Syukrun nikmat, mensyukuri nikmat-nikmat. Kau diberikan penghargaan sebagai juara. Kabeh nu cik kudu pruk teh jadi juara. Nu init mah, nu santai tidak, mangilu. Wah nu ngajemput, jual teh ambulan. Pak ngajemput abdi, ngajemput naon sih ini entah. Ripuh entah sih mah, mau dijemput. Wilujeng calik we didinya di garis setar. Eh jadi gitu sih ya. Setan. Kita aja ngajeng kuat nyebut setan kai. Udah iya nage iblis kan baik. Sesuai lah. Amak teu. Tak itu ai make hate. Coba lamun ku jelema biasa mane datang ka sibusan, mun teu mabur mah kabeh. Telek-telek teu marabur, eta nu balik teu lah rek gawe we. Dak, aduh sayangnya saya tidak bisa ikut nih. Besok pasti paling penting dah. Puguh we da di dieu eta. Naon teh babak final itu kan. Hikam derna ya. Ya. Siap? Siap. Kostum siap? Siap. Garis setar paham? Siap. Siaga? Siaga. Siap berangkat? Siap. Pasti kudu pruk? Pasti. Wi wi wi wi coba bareng. Wi wi wi wi wi. Dijemput. Hawa nu nepi teh dijemput. Eueuh. Wali-wali teh kabehanana ge eueuh. Geus capek ku kudu prukan kakarek dijemput. Perjuangan 10 meter nawe urang mah. Anu 8 kilometer leuwih nama ku itu. Datang ka ditu teh urang lagi geus teu waras teh Eli. Di mana ieu? Garis finish. Talol ge nepinya abdi mah. Sia goblok tak itu, goblok-goblok ge dugi abdi mah. Ah, sia mah. Ngomong teh tungtungna. Tatenyo tak ieu hikmahna 253. Laula mayadin nufus lamun Allah teu nyadiakeun rute. Mata hakoko sairu sairin, jelema nu berangkat arek ka mana lompatna idla masapata baina ka baina hu sabab Allah ruteuna, Allah naonna? Batas. Allah jalurna. Tatwi harih latuka. Di mana maneh rek arek tatwi, arek melakukan perjalanan. Walakot ata bainaka, kapan selesai wabainahu hatta tamhuha waslatuka. Sehingga semua perjalanan yang capek, sulit, berat, ketika Anda sudah ada di garis finish, hilang semua capek. Lir kaya melak cau, ngalabinih cau, sosole datan, ningang melak cau, kapanjong pacul. Ripuhna luar biasa. Dicocota taman, dijarekan kumitoha. Ningang cau ngagedean bijil buahna, tuluy asak dihuakeun amis. Poho dicocota taman. Poho kabeh kapeuri nu aya tinggal amisna, nu aya tinggal amisna. Lain amis bangga pribadi, Islam menang di dunia. Kafir eleh tepuguh mimitina. Si Yahudi lieur kumaha aing ngalayananana ieu mah geuning. Ieu mah lamun cara dina kungfu mah jurus mabok ieu mah. teu puguh himat susah. Si Jekli sok kikituan. Geus tah. Bebeunangan ngaji teh euy. Wuh, ieu mah lain ngarobah ilmu, ngarobah akhlak. Ngarobah sikap. Jut. Jalan. Dedi dia maca. Dedi dia maca. Kang Dedi di dia bantuan maca. Lanjut. Ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakut. Tuh geuning, mulki malakut. Dedi dia maca. Allah ngajadikeun maneh di alam nengah antara mulki jeung malakut. Liu alimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi. Kunaon maneh mah opat lapis roh nage supaya batur nyahueun yen sia mah makhluk khusus. Wa annaka jauhar malaikat eleh. Malaikat mah sahanapeun maneh. Dia. Sahanapeun maneh malaikat mah. Tuh. Supaya nyaho bayana makhlukotihi jalalata qodrika teh nyok kalimahna ge naon cenah Asmaul Husna aya Al Jalil teh Abdul Jalil jadi ngaran agung Jalil agung sahanu Jalil maneh moal aya jalalah mun maneh teh Jalil ngantong hayang Jalil Allah kabeh da moal kaladangan bisi raja awak. Bere lah sakeceret. Sakeceret ge ti Allah mah euy. Eta moal naon moal cai sakumaha 1000 ton. Na ti mana kitu ti laut. Oh paingan. Saeutik atuh tuh. 1000 ton teh. Saeutik da ti mana? Maneh ti mana ngala cai sakumaha sajerigen ti mana? Da ti sumur. Maneh teh ayeuna mah keur ngembangkeun jalalah maneh tina jalalah anjeunna. Huwal Jalil antal Jalil, huwal Rafi antal Rafi, huwal Karim antal Karim, huwal Aziz antal Aziz, huwal Mubarak antal Mubarak, huwal Rahman antal Rahman. Siate kitu maneh teh itu ngantong hayang sagede itu. Maneh teh jelmaan itu ngantong hayang sagede itu. Tah teh jauh muslimin muslimat mah porno teu loba dibahas ku anak ge. Bisi teu kuat otakna. Makrifat hampang keneh makrifat Arab daripada makrifat Sunda. Makrifat Sunda. Tuh jelema nu mawana mana teh jelema. Tah. Kang Eja teh budak lain budak Gagabah. Si eta mah wanian ngamalkeun salat anu kulhuna 1000. Si eta mah sok ngapung ge budak. Dibeli bijakeun. Ngapung ngalayang kaluar si eta. Sanumpeus ngantung. Ngantung keun bae da ieu mah saksi. Tah pejuh lain santri, lain sarjana agama, tukang ekonomi, dosen si eta. Ngomong ka jelema. Ngomong saena samenit teh ngomong. Duh, ai mik eta na eueuh. Can beres lalakon nukung si dibikin ku Allah kamane nangtung deh setik kan bayar deh mah lain kaspu siri ya mah sakadar isyhad saksi lain nyaksi kan mana kung si sholat now sesak itu tegudu porno teh. Ayo ngomongkan wali ngapung baheula. Mane? Tapi tong dipecak-pecak. cak de. Ancan euy. Lain kudu kikituan cek urang ge. Tong sok ngomong-ngomong hasil da lain keur diajar jurus. Nu kieu mah hamba kahambakeun ka Allah. Anak ge nu ngabingbingna can pernah dibere kitu. Teu ambek anak geuna sia heula we kitu. Nu kieu mah. Sabab lamun anak ku Gusti dibere kemampuan kitu gancang teuing beres lalakon, Pak. Mun anak ku Allah dibere cara nu dibeukeun ka barudak-barudak tah nu kitu. Teu dibikeun ka anak mah ku Allah teh henteu. Sabab lamun anak dibere nu kitu lalakon gancang beres. Naon heseuna tuh? Tinggal anak sakicup datang bumna ka Amerika. Ngomong bahasa Inggris. Di Islam kan mau aku si Amerika. Di Islam kan mau Darsya. Pun jadi beres masalah. Ngesan weh. Jadi terame. Hege kumane nu kitu nama. Urang mah nyadiakeun ieu weh koki, koki, koki. Saya hanya kokinya aja lah. Nanti tim andalah yang bekerja. Hege jeung maneh kadinya Ustad. Hege jeung Uah, hege jeung Eyah Yusman. Hege jeung maneh kadinya Dedi. Hege jeung Mahpudin. Sararea ti Indramayu. Sekeke. Hege ngarariu. Ingat lah joe ima koki. Nah nyadiakeun ieu na keur maneh. Tapi lain diajar jurus, lain diajar nukerar itu. Diajar makrifat. Tapi makrifatnya menunggal. Lain makrifat sekedar tahu. Sifat itu jadi sifat mana? Ay Allah gagah tuh. Namun menegas ngehiji yang itu? Gitu. Ay Allah agung tuh. Ay mana rapatkan itu? Kia we oce. Oce. Diparengken. Boga salah kita. Katukang huut. Maka ibu jadi ibu huut. Baru kanan salaki ibu pupus. Baru kainu hayangin ka ibu. Si horeng etateh. Gubernur nu pamajikan anak maut. Jadi ucate ibu naon ini mah. Hakitu weset. Allah agung maneh jadi hamba Allah. Ngahiji jeng itu. Enggak sih gitu tukul dipanjang tingnu gitu mah. Panjang ting sok asa enggeus, awas stres, awas stres. Mun aya nu stres di luar tanggung jawab saya. Sok aya nu kieu teh ikieu teh pan. Henteu euy. Da teu dikitu di dieu na ge. 24 jam urus cing bener. Hudang jam 2, jam 3, salat penting berjamaah salat subuh, berjamaah duhur, berjamaah asar, berjamaah magrib, berjamaah isya, salat sunat cing bener, sedekah unggal poe. Ngan ukur boga duit 10.000 perak 250 keur batur. Ngan boga 5.000 perak 100 salawe keur batur. Kitu we atuh. Ngaran-ngaran boga rezeki dikeun ka batur sawar. Sabab ketika eta 2,5% dihakan ku urang, badog urang teh haram. Nu batur wa fi amwalikum haqqul lisailin. Dina harta maneh anu batur. Kalau diatur 2,5%, lamun pare mah 10% geus bogo. Sok laksanakeun tong ada dago beunghar. Cing rek nanya. Ini heula nepi heula? Mani heula bersih heula? Berehan heula kagarek beunghar. Rek berehan ada dago beunghar, sarua jeung moal wae ka mani mun can bersih jelema burung seuteung. Nanti kalau saya sudah nanti kalau ceuk Gusti, jelema ti waras ti mana ieu? Berehan heula kakarek dibarokakeun. Waladina jahadu fina wa mayataqillaha yah nila lancar sing dalilna mah. Yah, teruskeun. Wa cemberes. Maneh dijieun alam mutawassit maneh mah. Kunaon Jibril baheula teu bisa ngilu ka Nabi Muhammad? Mama Sadang punten Mama Sadang, asal Mama Sadang jago jemping. Ahli ma'rifat tano nu maca kamari jangan badro eta masih keluarga Mama Sadang turun nanti Pangeran Godok Eyang Godok Karomat Godok Kangjeng Sunan Rahmat telur wa annaka kelanan can beres cicing heulan can diisarahan ki matang waka hideung-hideung teuing maneh mah jakala pil kunaon Jibril pancen beres ngomong Jibril teu milu ka mana. Ayah Mama Sadang nuju ngawas Alfiah kieu sok rada porno beliau mah. Keukeun bae da kelasna. Uy. Barang Nabi Muhammad asup ka Gusti Allah Jibril tinggalun di geroan. Bril, kunaon teu ngilu teu make sepatu lain. Bahasa kelas khusus dibawa keluar ku santrina, dibahas hareupun jelema atuh hampir dibaledogan. Di monya bril-brilan kitu. Adenya bahasa-bahasa khusus langsung dibawa keluar. Punten. Jadi Jibril nu matak teu bisa asup, malgi malaikat mah didamelna tina Nur Jabarut. Nabi Muhammad bisa asup sabab didamelna tina Nur Lahut. Saha nu bisa asup ka lahut? Insan manusia kabeh asal jelema bener. Saha jelema nu teu jadi jelema bener, moal ka dinya. Bener-bener jelema. Kacampuran keneh ku kabagongan ka anjingan. Kahayaman kana naonan wayahna teu nepi ka dinya. Mantak kumaha carana urang diajar memanusiakan? Jalala taqotrika baina makhluqati wa annaka jauharoh. Cerik ya cerik. Lamun cerik mah ngomongan. Saya keur guguikan di dieu. Annaka jauharoh siate permata aing. Tantowi alaika asdapu muka uwanati sakabeh makhluk Allah teh kersia. Wasakhorolakum bumi kermaneh, langit kermaneh, kop kersia, mutiara kersia, permataku. Sok laporkeun ka Allah geura engke we lah tong ayeuna waktu bari dikir tas lohor ke pake. Ana jauh harutup. Aku mutiaramu. Lain ecek-ecek maneh teh. Lanjut. Inama wasi akal kaunu. Geuning ieu lalega bumi teh min haitsu jismaniyatik. Tenyo kalimat teh jismaniyatik eueuh jasmani eueuh. Mun maneh ngomong jasmani di Mesir meureun teh dibaledog. Mata tekul. Jasmani mah fiye jasmani. Pada Quran di Allah telah dimati jisman. Yang ayat jismun badan, jismani roh badan. Ia lega tina sisi jismani. Mun maneh asli ku Allah dibuka salira ya salira ruh kudsi na Nur Muhammad na ku Allah tadi cangkok tadi tahan. Walam yasaka min haitsu subuti ruhaniyatik. Di alam leutik teuing ieu. Mulki keur maneh sorangan sreg. Di alam semesta nu lega teh ya, ku maneh sorangan sreg. Lamun maneh dibuka ruh kudsina ku Allah, ieu semesta ngadereded ka ditu kabeh. Bintang nyingrai. Eleh kabeh. Ngaburubut kiamat. Aya naon dia teh? Aduh, aya nu bitu hiji. Aya bom bitu hiji, aya ruh kudsi meledak. Mantak nu kieu mah kudu dibingbing ku mursyid, didempet teh ka dituna. Lamun dicabut kaluar, ngaperebet kabeh samawat. Rajat Kang jelema asli. Mantak eueuh kuat ge. Gunung rek bitu cukup ku balik. Eureun. Si Ramayana dina cerita. Cerita-cerita ge patut diperhitungkeun. Ketika laut ngamuk wae, cokot panah Gua Wijaya. Kalau kau tak mau diam, ku panah kamu sehingga kering. Taluk cek laut ka jelema ta. Nu disebutkeun nirwana di batur. Kelas-kelas nirwana. Ya, tadi urang ngasupi. Entak mun kuring init ka Borobudur, insyaallah teu cara batur. Lencang cacing dipoto di mana-mana nih. Kahiji diperhatikan di anak gamar singa manusia nu singa kene. Ngeser kabeh luhur hulu jelema awak singa. Ngeser kabeh luhur jelema keur kitu geus jadi jelema. Pangluhurna ngacir hiji jelemana leungit. Irah maneh rek leungit. Dati Allah keneh eta ge baheulana ka dieuna keneh. Maneh kunaon? Diangkat dosen kajian eksekutif ku Cak Nur sebab saya mah pahamun tapi kadinya ngantara ganeng we bisa disebut liberal. Saya mah pahamun tiga dinya ge. Kudu nama dikedut tuh leuwih nasi itu dikedut kurang. Karesten ulama na sok ngayakeun doa bersama puluhan poe di mana aya 40 pendeta 40 poe geus ngarariung engke bakal aya nureuneuh ku salakina tapi budak lahirna budak luar biasa bayi ajaib disebutna. Datang ka dieu si Melinda ngaranna poe Senin ku Ustad Kuseri babaturan berang ya Nurdin Ustad Kuseri nyang kokot dipapatahan surat Yasin jeung hartina poe Senin Salasa katalar. Urang nu Islam ti orok eta teh hasil ngadua pendeta. Kunaon mun ngadua pendeta sok jadi asup Islam, praktek bener iman salah. Kunaon di Islam teu muncul nu kitu, iman bener praktek salah. Jadi kudu kumaha tuh iman nu ieu praktekna nu eta? Urang jieun ku urang. Rumusna geus aya di kana. Sia teh lain hayohe iraha aing pimpin iraha aing nincak hulu batur mal bisa tunggu nanti siapa siapa nanti dari anak siapa akan keluar nanti hasil kerja kita lain orang lain kita adalah partai tambahan miktisan arek tinju sok datang petinju uang ranan gelepak gelepuk gelepak gelepuk raramean diberewe ay cai nginum nginum emah orang mah partai tambahan. Jajan tuh partai tambahan, koki partai tambahan. Nanti ada akan ada partai aslinya. Berapa tahun lagi kita nggak tahu. Tapi kudu diproses. Namun tadi proses mal muncul tanu kitu. Cek sakaol di Madinah tos lungsur Imam Mahdi, tos siswa 8 tahun. Mana tadi kita benar? Asratus amal. Bawa di kaluhur. Hatu itu dititah maulah ucu. Rek nemungkeun jadi hes. Kena ke atas duhur. Asratu sa'ah. Salah satu ciri kiamat anu geus deket pisan lungsurna Al-Mahdi. Di araku Mirza Ghulam Ahmad ngaku Mahdi. Kadang-kadang tarekat nganggap mursidna Mahdi. Kade Surya Leya mah teu kikituan. Si anu kikituan tanggung jawab saya. Bisa diomekeun. Kekikituan pangersa Abah mentok. Nah, mungkin. Pangersa Abah bahasana pas urang teh tadi. Abah tos dugi ka mana dikir teh name macul we ajengan boro-boro panen. Abah mah tanur ge encan. Tah mana? Ar-rajul ismuhu kasmi Rasulillah, wasmu abi kasmi abi nabi, fayakunu ismu Muhammad au Ahmad bin Abdullah wa huwa min dzurriyyati Fatimah. Turunan ti Fatimah Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam summa min waladil Hasan min Ali radhiyallahu anhu. Ya hadisna ya ruju bi akhir ummati di akhir zaman bakal keluar Al-Mahdi yuskihillahul ghais dilimpahan hujan wa tahrujul arduna batwa maka subur bumi wa yutil mala sawahan maka harta wa tasrum masyiah pokona subur dunia tapi ieu teu kuat ngalawan dajjal engke di mana-mana ieu geus teu kuat ngadawan dajjal. Yuk, yuk, ke mana-mana mau senjata, wah nu kuat ngalawan. Tapi tekuatna ku dajjal. Dajjal, dajjal masuk di buku. Lompat telur, saurang. Kencangan. Alat-alat nugas diperlukan, ulah yang dibawa. Pina, kecuali saya perintahkan. Ya, pan kieu, bijilna sok sakarep anu kieu. Teu dirancang, matak liur ngurus laptop anu mah. Cara batur tek tek tek nyamuk cara penataran henteu doakeun sing karuat keur ngomong ieu ka dieu jigna keur ka dieu da anak ge dikendalikeun ku heuteuing teh nyaho lah nya Mahdi wajib iman percaya da ieu mah skenario Allah. Konon sudah 8 tahun di Madinah tos lungsur percaya tong kumaha maneh. Ah teu percaya deka entong bisi bohong cawan nu mabejana lain jaminan da anak ge beja deui di dituna cenah mah geus 8 tahun lungsur ini sifatnya engke teu kuatna nya nak usaha ku dajjal ka dajjal leuwih kuat batal manehna nya maka Allah nembe ngalungsurkeun Lain Nabi Isa jebutna Isa we. Sayyid Isa. Ayeuna ai Isa anu lungsur engke saha Isa anu baheula? Baheula mah nabi ayeuna mah umat Muhammad. Kunaon make jadi umat Muhammad? Baheula ceurik wae. Kitu lalakonna. Sayyid Isa teu ceurik wae pada tengah wiwi pagawean. Hayang naon sateu Isa jadi nabi enggeus? Leuwih ti batur enggeus, batur mah make inung make bapa sia mah inung wungkul. Batur mah nyabak taneuh jadi taneuh kumaneh mah jadi emas. Hayang naon? Hayang jadi umat Muhammad abdi mah Gusti. Nya kunaon atuh pan Gusti nguningakeun geuning dina Injil ka abdi, umat Muhammad mah umur paronok tapi ganjaran ibadah dilipet-lipet. Boro-boro aya nabi deui eueuh nabi ge ulama na ge leuwih ti nabi. Rengrengan abdi, nu mah kitu abdi mah nyuhunkeun widi hoyong jadi umat Muhammad. Cek Gusti Allah heu naek we atuh lanen. Kitu teh. Urang mah ramena teh dibeberik rek dipaehan bae rek ditayakeun kitu. Nu kitu mah eta mah carita mulki. Naek ka ditu, leungih-leungih di ditu, matak ditepangan ge basa Mi'raj. Engke ditugaskeun, turun deui sa lungsur sebagai umat Muhammad. Kumaha hebatna Sayyid Isa senjatana? Manawi tos garaduh senjata Isa can garaduh can atos ieu sagede kieu kitabna nu dekat diomongkeun ieu teh kitab ke urang fotokopi we sawareng engke ditu tapi tong ayeuna nya merpek ting pa suruh ting itu salira engke moal sabeuneul lewang ti dieu ijazah wirid anu wirid anu wirid pan kabutuhan mendesak ongkoh di maneh mah pan kudu teu hayang maripat wungkul jadi maneh mah kus urang. Jeun teuing makrifat ka tepi ge hirup mung sangsara kitu lir. Ah kaisia nurutan aing. Tuh. Wala madri bab nu Maryam masalan id ko mo kami bisa debon wa qalu alihatuna khairam in huwa illa abdan ana mana walau nasau la jana min kumbalai ka fil ardi ka hanapna ibn zuli isa alaihi salam gobla yaumil qiyamah ala kurbi sa'ah nalika usum dunya main bola gesrek tiup priwit panjang. Maka turunlah sang jagoan gitu. Senjatanya sudah ada pada anda. Napas. Lain bedog, lain pedang, lain itu. Napas. Sekali ia bernapas Sayyid Isa, seluruh kafir seujung penglihatan mati. Malika dia pae. Cing abdi kitu lain Isa maneh. Tong sok kekerewa kana lahan batur. Urang mah ibadah cenah. Begitulah Isa. Rajet gitu. Has. Atuh ti ayeuna we cenah abdi ngarahkeun. Hek maneh nu katiupna teh paeh di mana? Abdi mah lain kafir cenah, cangkang lain sateh. Jerona mah kupur keneh. Heh, hay maneh. Aduh aing we ngomong jeung ajengan jeung teu laku. Mending cakana we kieu, hayo cing berehat. Allahumma sholli ala sayyidina lungsur Nabi Isa. Di Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas. Tuh wa innahu la ilmun lisa. Wa huwa huruj Isa min Maryam alaihi salam qabla yaumil qiyamah. Masnad Ahmad. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Tong ragu-ragu. Mun aya kelompok nu ngaragu-ragukeun kana naon? Kana Imam Mahdi, baraya Inggris moal boat. Raya Inggris anak buah si nante si Lauren the seven pillar of wisdom tujuh strategi untuk menghancurkan Islam. Layanan ke orang ku genep strategi Islam mah mung genep strategina moal kuat kafir ngalawan genep strategi tibahula anak mengenrang genukium mana surat patah surat kemenangan. Di mana kunci surat kemenangan? Ditungtung. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Lain dia. Benar ya kita tungtung. Nomor kahiji Muhammadur Rasulullah. Para pemimpin, jadilah anda Muhammadur Rasulullah. Nya. Lain jadi Nabi Muhammad ngan kawas Nabi Muhammad. Mantap di jeung nomor hiji tenjo. Yes strategi the six pillar of Ai wisdom naon? Kebijaksanaan. The six pillar of wisdom God. Bisi salah omekeun bahasa Inggris naon da goreng. The six pillar of wisdom God. Ini adalah 6 strategi Allah. Sampai kiamat jamin sanu bisa memenuhi ieu menang. Hayo geus tong make hate ecek-ecek ka anak. Hayo he sensitif curigaan nu kana ditu. Nah. Partai-partai tong lepas curiga ka anak. Kabeh ge dihegaekeun ku anak majung sanu bisa memenuhi ieu anda pasti menang. Menang hakiki lain menang bari nipu. Menang hakiki. Nu kadua kerja keras asyidda ala kufar. Urang mah asyidda ala kufar teh goreng adat ka kafir. Nawar kolor kuatnya nampiling encek. Engko sabaraha ieu sia setan? Hayya si Akang datang-datang malah-malah asyidda ala kufar anjing sia. Akang sabaraha hayangna goceng goblok. Noban Kang, noban 20.000 goceng teh goceng di duduk toko siapa aing. Lain asyidda ala kufar kita mah goreng adat. Kerja keras meneliti kekufuran yang masuk pada kita. Menahan umat dari kekufuran. Bagaimana mengembalikan. Kudu imam. Dia menyerang dengan ini, kita serang dengan ini. Dia menyerang dengan ini, kita serang. Dan penangkalnya harus lebih. Dia menyerang dengan 50, kita lawan 55. Baru menang. Menyerang 100, kita lawan 150. Gitu. Powernya harus begitu. Ketika dia menyerang dengan angka 100... volume 100 kita melawan dengan promo 99 kita kalah gitu. Tak iya teh ngariung kieu ngomong kieu teh bisi teu nyaho. Iya strategi Gusti. Tong hayang make strategi jejen jore. Strategina ngiluan ka Allah. Nomor katilu rahmahu bainahum bersatu tenyo. Persatuan yang didasari kasih sayang. Rahmahu bainahum teh ku ahli strategi makin nerjemahkeunana. Persatuan yang didasari kasih sayang. Bersatu tanpa kasih sayang bohong. Tasabuhum jami awak luhum sata awak ngariung di hati pasilang silang. Lanjut. Tarohum rukaan sujada. Ibadah cing bener urang. Kunci make tarohum, tarohum teh piil, piil teh kain. Mataku anak partai mana sok atuh. Anu rek ngahirupkeun barjamaah cing bener. Salat penting jingnya, sok atuh partai mana atuh. Buktikan ka sameli ngomong wungkul. Entong ngaran sayangan keur dipake alat keur ngagedekeun ente. Urang-urang dipake alat ngagedekeun Allah. Ya. Siapa tersep bermain-main ngahulakeun curiga, curiga, curiga. Duluk dilak, naon ge kitu wae. Lain boneka hareukeun ceum. Saya buka pertimbangan, susuganan jeung si ieu saya. Dicoba jeung si eta rek jeung si ieu urang pecat. Nyata. Baru kanan bohong, bohong mah saruhana we mun kabeh. Saya mah netral. Lah kitu. Ya. Saya punya pilihan. Tah ieu. Ibadah yang baik, yabtaquna fadla minal khairat. Ikhlas. Tong hayang kadudukan, tong hayang kulian, tong hayang nama, tong hayang kasebut, tong hayang tong lepas kabeh lepas. La yusik bibadah terlebih ahada. Nah terakhir si mahum pi wujuhi min atari sujud prestasi lain ukur hidung tarang. Hidung tarang halus lah. Prestasi kemampuannya apa sehingga begitu dimainkan oke bisa bawa. Kaharti oi. Hikmah kasabara ieu geus berang. Sok hikmah deui. Hikmah Al-kainu fil kauni walam tuftah lahu mayadilul guyubi masjunun bimuhitotihi wa mahsurun fi haikalidhatihi. Ngeus lah. Beres weh 25 genep mah. Jangan nganti 30 deui. Tinggal ngagorolong. Ngagorolong hikam nama mahamna inu tanggal. Hai batur mah mendek beresnya diborobotkan. Supaya ayah nama justru lain gitu. Nuti hanap teh kudu masuk justru. So, urang ngalalauk mimiti nyenit tuluy di ala asup kana kempis korang cek urang tasik mah tuluy di bawah aye geus dina kempis na korang didobolkeun apan rugi ti mulai poe Jumaah orang geus mulai ngala. Ayeuna yeuh rek digemol kadutna yeuh. Kade dobol rugi ana. Baik. Sakabeh makhluk teh euy. Walam tuftah lahum mayadin. Makhluk teh makhluk. Lamun teh dibuka kagaibanana. Masjun ieu makhluk dipanyara. Ieu makhluk mahsur dibelenggu. Lepaskeun belengguna ku urang ieu makhluk. Kencarkeun ku asma Allah. Ku rasa Allah. Ku nur Allah. Urang teh di dinya. Tong heran iteuk para gingangon doma bisa meulah laut. Eta teh kain kaon. Ketika asma masuk di jerona nyamung ka gustina bisa meulah laut. Paham? Geus baroga iteukna. Itek Musa teh geus boga. Tunya ngahuleng jentul. Hayang kana rada geus dibogi itek ku ana. Apan eta zikir? Nu nalangeun manehna mah naon we? Eueuh naon ngan kitu naon? Daya itekna di jero. Ngan lamun ku anda teh diamalkeun, maka itekna jadi pergi ngangon doma. Ngangon doma teh ngangon beuteung maneh surudut. Tapi lamun ku maneh rek dijieun mukjizat, olah deui ku sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da duhur sim kuring.